Alhamdulillah, mata masih bisa menangkap cahaya sehingga melihat. Telinga kita masih bisa menangkap suara sehingga mendengar. Darah kita masih mengalir di urat-uratnya. Daging dan otot kita masih melekat pada tulangnya. Dan tulang bisa kokoh karena masih ada sumsum di dalamnya. Seluruh tubuh kita dipenuhi dengan energi yang luar biasa. Tidak terhingga dayanya dan kita bisa beraktivitas seperti sekarang. Nikmat di luar tubuh kita, oksigen yang melimpah, tidak ada batas ruang dan waktu. Juga air yang melimpah, mandi selalu bisa dilakukan, minum, menghilangkan haus, masak. Kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semua kebutuhan manusia dan makhluk tidak pernah kurang dan tidak pernah habis. Maka Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Dan Allah Azza wa Jalla hanya meminta kepada kita satu hal, nikmatin dan syukuri. Nikmati semua yang Dia bolehkan dan syukuri. Kalimat Alhamdulillah saja, maka sudah cukup untuk mempertahankan semua nikmat, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seringlah jadikan kalimat ini sebagai sahabat kita yang selalu membasahi lidah dan bibir kita. Juga kita panjatkan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya guru, kiai, suri teladan kita, idola setiap orang yang beriman, yang mengikutinya pasti tenteram, tenang dengan keimanan, penuh semua kebutuhannya di dunia, tahu mana halal dan mana haram, dan meninggal masuk ke dalam surga. Semua yang durhaka padanya, tidak mengimani kerasulannya, maka pasti sesak dadanya, susah hidupnya, tidak tahu mana jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi, tidak tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan meninggal masuk ke dalam api neraka. Kita dianjurkan untuk membaca salawat senantiasa untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah memberikan salam kepada beliau. Dan sangat wajar kalau kita sebagai pengikut yang setia dan memang mau selamat, tenteram hidupnya, selalu membacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan dosa besar yang ketiga kemarin, masalah sihir. Dan saya merasa ada perlunya saya menyampaikan beberapa poin. Ada dua buah buku, sebenarnya ada tiga buku yang saya referensikan malam ini, cuma yang satu saya tidak dapatkan karena stoknya sudah habis. Yang pertama, jangan takut dengan syaitan. Dan ini akan saya bacakan beberapa poinnya sebentar lagi. Buku ini saya sarankan untuk teman-teman miliki. Dan ini buku cukup sebenarnya ya, menjelaskan informasi jangan takut syaitan, mengobati dan membentengi diri dari gangguan jin dan syaitan. Kemudian buku yang kedua adalah membongkar praktik sihir dan perdukunan. Berikut ada gambar-gambarnya di dalam dan akan saya bacakan juga poin-poinnya, ciri-ciri penyihir seperti apa. Dan ada buku yang lain, yang satu itu judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Di dalamnya di situ dirincikan tentang siapa itu malaikat, siapa itu syaitan. Kemudian ada sekian puluh jenis rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, dalam arti kata akan dipenuhi oleh syaitan. Saya sudah jelaskan kemarin di pekan yang lalu teman-teman sekalian, bahwasanya di muka bumi ini ada dua jalan dan tidak ada jalan yang ketiga. Satu jalan keselamatan abadi, tentram, bahagia, selamat, punya panduan hidup, jalannya Allah Azza wa Jalla. Dan juru bicaranya adalah para nabi-nabi. Nabi-nabi meninggal maka dilanjutkan oleh para ulama dan da'i-da'i. Anda mau selamat, datanglah ke majelis ilmu-ilmu mereka. Mereka akan menuntun Anda untuk mengenal Tuhan Anda siapa dan pasti akan bahagia. Insya Allah kita termasuk dalam ini. Yang kedua, jalan syaitan dipimpin oleh iblis. Dan syaitan adalah golongan kufur dan fusuk atau fasik dari kalangan jin. Mereka punya juru bicara, dukun, peramal, penyamun, ya, dan para ahli maksiat. Siapa yang mau mengenal iblis, masuk ke neraka ujung-ujungnya, silahkan berteman pada ahli maksiat yang tiap malam mabuk, dusta, menipu orang dan seterusnya, berzina, riba, atau datang ke dukun-dukun yang orang-orang tidak pintar dan orang tidak normal itu. Silakan Anda bertanya kepada mereka dan pasti dipandu ke jalan syaitan, pasti. Dan pasti juga akan masuk ke dalam neraka nantinya, itu sudah jelas. Jadi tidak ada jalan lain dan tidak bisa disatukan. Nggak bisa ke sini dan ke sini, nggak bisa. Ini memang baik atau buruk, gitu kan? Terang dan gelap, tidak ada penengahnya, gitu kan? Tidak ada penengahnya. Maka jalanlah jalan yang lurus, teman-teman sekalian. Dan tujuan kita malam ini menjelaskan siapa itu syaitan, apa tipu dayanya, kemudian juru bicaranya daripada dukun dan peramal ini, agar Anda tahu. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, kenalilah kondisi musuhmu, maka kau akan mudah menghadapinya. Kita kalau tahu lokasinya musuh, tahu kekuatannya bagaimana, senjatanya seperti apa, strategi perangnya seperti apa, kita mudah hadapin. Kita mudah hadapin, gitu kan? Biasanya orang kalau mau duel, mau sparring ke dalam bela diri, pasti kalau dia tahu, misal pertandingan kelas dunia, pasti dia akan coba pelajari, melihat beberapa cuplikan tentang rivalnya ini, bagaimana sih strategi perangnya, serangannya dia seperti apa, apa yang paling sering dia lakukan, gitu kan? Kira-kira postur tubuhnya seperti apa, kekuatannya di mana titiknya, maka seperti itu dia akan tahu bagaimana menghadapinya nanti. Ini yang kita maksudkan dengan membahas masalah syaitan. Yang jelas sebelum membahas tipu daya syaitan, ayat Al-Quran kekal, pegangi. A'udzu billahi minasyaitonirrajim, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan dan syaitan sendiri adalah sangat lemah, kata Allah. Sangat lemah. Syaitan enggak bisa menjelma depan kita, cik-cik kita sampai mati. Gak bisa itu terjadi, kecuali Anda yang membuka pintunya. Misal sengaja ke dukun tadi, sengaja belajar ilmu kebal, membuka pintu-pintu syaitan, maka dia bisa masuk. Dia hanya akan menjelma kepada aulianya. Aulia ini orang-orang yang bergantung pada dia atau takut dengan dia. Tapi kalau orang yang bergantung pada Allah Azza wa Jalla, mustahil. Mustahil. Tidak akan pernah terjadi. Bahkan sudah kita tahu dalam riwayat, jazakallahu, kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, syaitan lari dari dia. Dan itu bukan mustahil terjadi pada setiap orang diantara kita. Syaitan memiliki beberapa cara untuk menyerang manusia, dan syaitan musuh. Ibaratnya kalau saya sama seseorang berhadapan musuh, saya pakai baju perang, saya pegang senjata, pedang dan perisai, dia juga begitu. Maka saya dalam perang harus mencari strategi untuk bisa mengalahkannya. Kalau saya diam, tidak nangkis serangannya, tidak berusaha menyerang dia, maka dialah yang akan menyerang saya. Apalagi kalau saya tidak membentengi diri, membuka diri, dan musuh pada saat mendapatkan ada celah di dada saya, di perut saya yang dia bisa serang, atau di leher saya, dia tidak akan cuil saja, tapi dia akan tebas supaya mati, dan akhirnya mati musuhnya. Begitulah syaitan dalam menghadapi kita. Dia berusaha membuat kita mati kalau perlu, tapi matinya tanda kutip adalah mati secara hati, ibadah, iman. Jadi sudah berbuat seperti apa yang dia inginkan, menjadi budaknya. Dia suruh berzina, dia suruh riba, dia suruh membunuh, dia suruh apa saja, maka dikerjakan dengan bisikan sedikit saja. Dikatakan tipu daya syaitan yang pertama adalah menanamkan was-was. Ya, was-was. Jadi ini betul-betul senjata dia yang dia gunakan untuk ya, menyesatkan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nas yang sudah kita hafal, ya, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi dia memang yang menanamkan yang mengganggu di dalam hati manusia, ya, di dalam hati manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada, dan was-was dijelincikan oleh para ulama, yang dimaksud dengan was-was adalah seseorang selalu ragu dengan perbuatan baik yang dia kerjakan, sehingga dia ragu untuk meneruskannya. Dia ragu untuk meneruskannya, dan akhirnya dia malas mengerjakan, dan puncaknya meninggalkan ibadah tersebut dan membencinya. Jadi ini pintu yang jelas dimasuki oleh syaitan. Dikatakan dalam buku ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad sahih, bahwasanya Nabi SAW berkata, ya'ti syaitanu ahadakum fayakul man khalaka kaza man khalaka kaza hatta yakul man khalaka rabbak fa'idha balagahu falyasta'id billahi wal yantahi. Syaitan akan terus menggoda seseorang di antara kalian dengan was-was, keragu-raguan, sampai puncaknya. Misalnya was-was untuk sholat subuh ke masjid, nanti hujan, nanti begini, was-was sedekah nanti jadi miskin, was-was menikah, karena nanti tidak cocok, dan beragam macam was-was. Yang jelas kalau antum ragu untuk mengerjakan satu perbuatan kebaikan berarti dari syaitan. Harus dilawan, tidak boleh tidak. Lawan, itu bisikan dia. Sama dengan kalau ada musuh kita tawan, lalu dia mengatakan, hati-hati, kalau kamu maju ke depan pasukan saya banyak. Hati-hati, nanti begini, hati-hati, nanti begitu. Orang kalau kesurupan syaitan, lagi, kemudian dirukia, seringkali orang yang kesurupan itu mengatakan, jin yang ngomong. Dia bilang, biar kau rukia saya, biar kau bacain ayat, di belakang saya banyak ada jutaan syaitan, jin. Itu cara dia, strategi dia, tidak usah gencar. Seorang muslim tidak perlu pengecut. Mau jutaan, mau seluruh miliaran syaitan yang menghadapi kita, kita sendiri bisa menang. Ya, Allah SWT akan bersama dengan orang-orang yang beriman. Innallaha ma'al ladzina taqwa alladzina hum muhsinun. Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa, patuh padanya, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka dia akan mengatakan, kata Nabi SAW, puncaknya setelah was-was-was-was sehari-hari dan dia pengaruh terpengaruh, maka dia akan mengatakan, siapa yang menciptakan yang ini? Dilihat benda di depannya, misalnya dia lihat ke gunung, dia lihat ke lautan, lalu dibuat was-was oleh syaitan, mungkinkah ada dewa, mungkinkah ada sesuatu selain Allah, dibuat was-was, siapakah yang menciptakan yang itu? Dilihat lagi benda yang lain, hingga nanti akhirnya dia mengatakan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Lagi bikin apa Tuhanmu sekarang? Di was-was. Kata Nabi SAW, jika itu telah sampai kepada salah seorang di antara kalian, hendaklah segera dia memohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu dia berhenti seketika. Ini kalau saya keluar malam gelap-gelap nanti diganggu, nanti begini. Langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan harus datangin tempat itu. Apa yang antum takutkan? Tembok yang gelap? Nah, tempat yang gelap, lewat coba. Kalau antum berani, setan yang takut. Semua musuh begitu, subhanallah. Kalau dia lihat lawannya, rivalnya ini berani, nunjukkan keberanian, maju, dia ragu. Tapi kalau dia lihat ada kelemahan sedikit saja, maka dia yang tunjukkan keberanian. Nah, memang begitu strategi perang, dan syaitan ini memang musuh. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَكُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ. Kalau mendapati sesuatu yang seperti itu, dibuat was-was-was-was sampai akhirnya ragu, siapa yang menciptakan dan Allah lagi buat apa, benar enggak Tuhan ada, maka dia harus mengucapkan, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, karena hal itu akan menghilangkan was-was tadi. Saking lemahnya syaitan, kita cuma bilang, amantu billahi wa rusuli, udah selesai. Nabi SAW jamin, was-was itu akan hilang. Jika ia berputus asa dari menimpahkan was-was pada kondisi itu, maka ia beralih menimpahkan was-was pada perkara ibadah. Dengan menimpahkan was-was ketika berwudu untuk sholat, dengan banyak menuangkan air, dan menimpahkan was-was saat sholat, hingga tidak tahu apa yang diucapkan dan berapa jumlah rakaat sholatnya. Solusinya adalah, Nabi SAW bersabda kepada Abu Al-As radhiyallahu anhu yang datang mengeluhkan urusannya dengan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalangiku dengan sholatku dan bacaanku, sehingga bacaanku menjadi kacau. Kata Nabi SAW, ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبْ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَانْفِلْ atau وَطْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Itulah syaitan yang biasa dipanggil khinzab atau khinzib. Jika engkau merasakan hal itu, ada was-was, mulai mengkhayal, ingat kunci, ingat janjian, dan segala macam, maka berlindunglah kepada Allah darinya. A'udhu billahi minasyaitan rajim, dan meludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Sahabat ini mengatakan, aku pun melakukan hal tersebut, maka Allah menghilangkannya dariku. Bahkan kadang-kadang kalau kita mau lakukan, syaitan bisikin lagi, benar gak ya syaitan nanti berhenti kalau saya meludahin, gitu kan? Harus dilawan dan harus yakin dengan janji Allah. Demikianlah syaitan masuk dari pintu was-was. Anda dapat menutup pintu di hadapannya jika Anda berlindung kepada Allah darinya. Dia berfirman dalam surah Fussilat ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa imma yanzaghannaka minasyaitonin nadzkum fasta'id billah innahu was-samiul 'alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan sesuatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan saya sudah katakan dalam beberapa pertemuan juga yang lalu, pernah ada yang bertanya masalah syaitan ini, dan saya bilang setiap kali kata ulama seseorang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka Allah akan utus malaikat yang membawa panah-panah api yang memanah syaitan-syaitan tersebut, sebagaimana itu dijelaskan dalam hadis Bukhari. Yang kedua, menebar ketakutan di tengah manusia. Syaitan senantiasa menakut-nakuti agar tidak mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Saat anda hendak mengeluarkan harta di jalan Allah, maka ia menakut-nakuti dengan kefakiran dan mengancam anda dengannya. Seperti Allah mengingatkan dalam Al-Baqarah membongkar kedok mereka, ayat 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan dan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan atau kikir. Ketika anda hendak berjihad di jalan Allah, maka ia menakut-nakuti anda dengan kematian, senjata yang panas, dan perlawanan yang keras. Lalu disebutkan dalam Al-Imran ayat 175, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafum wa khafun in kuntum mu'minin. Di kancah peperangan jihad tetap syaitan mengganggu, kata Allah, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, orang-orang kafir, seakan-akan syaitan membesar-besarkan mereka, gitu kan? Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Pada saat terjadi perang Yarmuk, maka beberapa sahabat menggambarkan 120 ribu pasukan orang-orang Romawi pada saat itu melawan 12 ribu dari pasukan muslimin. Kata beberapa sahabat menggambarkan, kami kelihatan kecil di depan pasukan mereka karena hanya 10%. Sisanya mereka 100%, 12 ribu dengan 120 ribu itu beda cuma 10%-nya. Dan di depan pasukan salibis itu ada pastor-pastor dan pendeta yang membawa salib-salib yang besar. Lalu mereka melantunkan ya, ayat-ayat mereka. Lalu para pasukannya memegang pedang mereka dan memukul perisai-perisai besi mereka sehingga mengeluarkan suara yang menggetarkan hati. Lalu kami pun berdiri dan sempat ada orang di antara kami yang sempat ciut. Lalu beberapa sahabat di antara kami, sahabat Nabi SAW, berdiri lalu memotivasi kami sambil mengingatkan ayat-ayat Al-Quran, di antaranya firman Allah Al-Imran 175 ini. Itu hanya upaya syaitan menakut-nakuti kalian. Maka janganlah kalian takut, hanya takutlah kepadaku, kata Allah, kalau kalian benar-benar beriman. Lalu kami pun bertakbir, lalu kami menyerang. Ternyata 120 ribu itu kami mengalahkannya seperti kami membunuh lalat-lalat yang memang di hadapan kami. Gak kelihatan, sudah selesai. Tinggal maju, menyerang, maka tidak akan ada apa-apa. Ketika anda hendak menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, maka dia berdiri menakut-nakuti dengan akibat yang buruk. Misal, orang itu akan marah, nanti kamu akan dilecehkan dan beragam macam peringatan. Maka lawanlah dan tetapkanlah kebenaran itu. Atau dengan mengatakan kepada anda, perhatikan diri anda sendiri dan biarkan orang lain, karena mereka tidak akan memenuhi seruan anda, dan seterusnya. Betapa banyak manusia yang dijatuhkan oleh syaitan dalam perangkap ini. Jika anda mendapati suatu ketakutan dan tidak berani melakukan satu kebajikan, maka ketahui ya, di balik kekhawatiran itu adalah syaitan. Maka lawanlah. Ini poin yang kedua, menebarkan ketakutan. Termasuk juga masuk dalam ketakutan ini adalah menakut-nakuti manusia dengan mengatakan adanya ruh gentayangan, adanya ya syaitan-syaitan yang akan ada di bawah jembatan, di jalanan, ya, di kegelapan, atau di sebuah tempat yang jarang didatangi oleh manusia. Maka ketahuilah seluruh muka bumi ini milik Allah dan dijaga oleh para malaikat-malaikatnya. Karena malaikat ada yang mengurus gunung-gunung, ada yang menjaga lautan, ada yang mengurus segala sesuatu termasuk turunnya hujan, pergantian siang malam, dan seterusnya. Maka mereka lah yang memenuhi hutan-hutan, mereka lah yang telah memenuhi langit, mereka lah yang telah mengurus seluruh makhluk-makhluk ini, termasuk para jin sendiri, juga diawasi oleh para malaikat. Maka sadarilah poin tersebut, anda tidak akan takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengadakan permusuhan di antara kaum muslimin. Di antaranya Allah berfirman surah Al-Ma'idah 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'. Al-ayah, sesungguhnya syaitan itu berkehendak ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Kata ulama tafsir, antara suami istri, antara anak dengan orang tua, orang tua dengan anak, antara teman dengan teman, antara tetangga dengan tetangga. Semuanya dimunculkan permusuhan oleh syaitan. Apapun yang bisa memunculkan permusuhan, maka akan ditunggangi oleh syaitan. Sekecil apapun, sampai sebesar apapun. Dan setiap permusuhan sudah tertanam di hati manusia, maka syaitan akan terus memanas-manasinya, sehingga dia terus berusaha untuk mengingatnya. Dan ujung-ujungnya adalah membalas dendam, dan terjadilah pertumpahan darah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Inna syaitana kan aisa an ya'bud al-musallun, walakin fi tahrishi bainahum." Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Kalau orang sudah sholat saja, jaga lima waktu sholat, sudah mustahil sembah syaitan. Sudah tidak bisa lagi syaitan goda dia untuk pergi kuburan, minta-minta bantuan atau apa saja. Asal dia jaga komitmen sholatnya benar lima waktu. Namun ia mengadakan permusuhan di antara mereka, munculkan permusuhan di antara mereka. Kelompok ini, kelompok itu, kau lebih benar, ini yang salah dan seterusnya. Akhirnya terjadilah permusuhan di antara kaum muslimin. Seseorang bisa melihat fenomena permusuhan di bidang ini yang tidak terhitung banyaknya. Betapa banyak darah yang sudah dialirkan, betapa banyak permusuhan, betapa banyak dicerai-beraikannya di antara saudara-saudara sekandung, apalagi orang lain. Betapa banyak suami istri yang cerai, berapa banyak anak yang durhaka dengan orang tuanya, dan juga benih-benih permusuhan ditanamkan di tengah-tengah masyarakat muslimin sebagai ganti dari persaudaraan. Dalang dari semua itu adalah syaitan, dan kita harus tahu lawannya adalah menerapkan justru perintah Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tanamkan permusuhan, kita justru memaafkan dan merangkul. Syaitan suruh kita mendzalimi atau mengambil hak orang lain, maka kita malah memberi dan bersedekah. Syaitan larang kita untuk menjenguk dan mendatangi orang sakit, tetapi ziarah kepada keluarga, kita justru melawannya dengan mendatangi dan menjenguk mereka. Yang keempat, selain mengadakan permusuhan adalah menghalangi mengingat Allah atau zikrullah. Di antara manfaat zikir adalah melanggengkan komunikasi dengan Allah Azza wa Jal. Allah berkata dalam surah Al-Baqarah 152, "Fadhkuruni adhkurkum." Ingatlah selalu kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Syaitan bermaksud menggoda manusia dan menghalangi dari mengingat Allah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Ma'idah 91, "A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anish shalah, fa hal antum muntahun?" Dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah, itu lebih baik, gitu. Karena itu Anda lihat syaitan menjadikan keburukan tampak indah di hadapan mereka, seperti minuman yang memabukkan dan melalaikan mereka dari zikir Allah dan kata-kata yang melenakan berupa mendengarkan nyanyian dan sibuk mencela, mencaci maki, ghibah dan namimah. Hal ini menyesatkan dari jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 6, "A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa minannasi mayashtari lahwal haditsi yudilla an sabilillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan kata-kata yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata ulama tafsir, karena syaitan telah menunggangi manusia-manusia tersebut dengan lagu-lagu dan musik. Ibn Mas'ud pernah radhiyallahu anhu ditanya tentang lahu al-hadith, perkataan yang sia-sia. Maka beliau mengatakan, demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak diibadai kecuali dia, ia adalah nyanyian. Ia mengulanginya sebanyak 3 kali. Mungkin ada di antara kita mengatakan, saya punya masalah kecil Ustaz, saya hanya masih belum bisa tinggalkan nyanyian, laguan, musik, gitu kan? Saudaraku, saya jawab, ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Karena dalam hadis Bukhari dikatakan, musik adalah anak-anak panah beracunnya syaitan. Gak bisa ketemu antara musik dengan Al-Quran, mustahil, mustahil. Antum jangan mimpi mau rajin baca Quran, apalagi hafal Quran kalau masih dengar musik, jangan. Tutup udah, dan tutup ini ditutup ya, ditutup itu dalam arti kata berhenti, udah nggak ada lagi sudah, hapus memang. Jangan, saya bilang, ingat waktu itu hari, kalau misalnya tembok rumah kita jebol, jangan masuk angin, jangan cuma pakai selimut, bisa terbuka selimutnya, gitu. Memang tutup tembok itu, tutup udah nggak usah, sudah selesai, saya nggak mau lagi, baru bisa, baru aman tuh, gitu kan, baru aman. Dan ibadah itu teman-teman sekalian makin dijaga, makin kental, maka makin kuat dia. Kata ulama dikasih gambaran, orang kalau baru ibadah, ibaratnya imannya itu seperti kayu-kayu, tembok kayu. Dan syaitan-syaitan ini ular, dia masih bisa mematok kalau masih kayu. Kalau dia patok, lama-lama jebol tembok kayu itu. Tapi kalau kita mulai beribadah lebih kuat, maka diganti dengan batu bata dan semen. Mulai kesusahan dia untuk mematoknya, gitu kan? Dan kalau kita tetap komitmen ibadah, dia akan berubah seperti baja yang akhirnya merontokkan gigi ular-ular itu. Gak bisa lagi. Orang kalau sudah sangat luar biasa jaga ibadahnya, syaitan udah gak dapat celah untuk menggodanya. Udah gak bisa. Begitulah keadaan para sahabat. Apapun yang mereka mau kerjakan, mereka kerjakan selama baik di mata Allah. Udah, sampai mati, sampai terbunuh syahid pun, mereka komitmen untuk menjaga itu. Kata beliau, karena itu, hati-hatilah saudaraku, sesama muslim. Jangan sampai syaitan melalaikan anda dengan perkataan yang sia-sia dari mengingat Allah. Ketahuilah perbedaan antara orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingatnya adalah seperti perbedaan antara orang hidup dan orang mati. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 24, وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتْ. Dan ingatlah selalu Tuhanmu pada saat kamu lupa, kata ulama tafsir, agar syaitan tidak ada celah untuk datang kepadamu. Ini adalah sebagian bentuk serangan syaitan kepada anda, wahai manusia. Maka hati-hatilah. Kemudian juga, itu tadi upaya-upaya syaitan membuka jalan-jalannya. Ya. Ada yang lain juga tambahan beliau di sini adalah, syaitan sering memasuki selain pintu ketakutan tadi, permusuhan, juga amarah dan syahwat. Amarah adalah hantu akal, kata beliau. Jika akal lemah, maka syaitan menyerbu. Ketika seseorang marah, maka syaitan memainkannya sebagaimana anak-anak memainkan bola. Tidak tahukah anda bahwa saudaraku sama muslim, bahwa saat marah, seseorang bisa membunuh, menceraikan istrinya, urat lehernya bisa kelihatan, dan hilang kebenarannya. Kata-katanya jadi kasar, matanya jadi melotot, tangan dan kakinya bisa melakukan hal-hal yang dilarang. Ketika amarahnya hilang, justru syaitan tidak mampu untuk menguasainya. Kalau marah maka syaitan akan bisa menguasainya. Dan kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'u jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima." Syaitan misalnya, kata beliau, bisa menggoda manusia dengan marah dia membunuh. Padahal membunuh itu akan membuat dia kekal dalam api neraka kalau membunuh seorang muslim. Sebagaimana Allah berfirman dalam barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. Dan Allah akan murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Oleh karena itu, kuasai diri anda. Karena syaitan seringkali memancing dengan emosi sehingga kita melihat orang yang di depan kita menjadi lemah dan kita mampu untuk mengalahkannya. Kadang-kadang karena dia seorang bawahan atau anak atau istri ataupun orang yang kita anggap lemah secara fisik atau ekonomi ataupun jenjang sosial, akhirnya kita menindasnya dengan emosi. Bahkan seringkali syaitan mengatakan dia lemah, bunuhlah dia, pukullah dia, sampai akhirnya anda berhasil membunuhnya. Sementara kita tahu bahwasanya membunuh seorang mukmin maka bisa mengekalkan di dalam api neraka. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada kita untuk membenteng itu di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, laisa syadidu bis-sur'a, bukanlah orang kuat dilihat daripada mengalahkan orang lain teriak-teriak dengan memamer kekuatannya, innamas syadidu, tapi orang yang kuat sebenarnya alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, justru yang bisa mengontrol dirinya pada saat dia sedang emosi. Poin selanjutnya adalah tergesa-gesa dan tidak meneliti terlebih dahulu. Ini termasuk pintu syaitan. Orang mukmin punya tiga sifat dasar: cepat, tepat, dan selalu rapi. Karena Nabi SAW sudah ajarkan masalah itu. Tepat dan cepat ini masuk dalam sabda Nabi SAW yang berbunyi, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutkinahu. Dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, Allah sangat cinta dengan hamba yang selalu tepat dan cepat dalam mengerjakan perbuatannya dan menguasainya. Jadi ini memang perintah agama, gitu kan? Cepat tepat diikuti dengan kerapian, masuk di dalamnya sabda Nabi SAW tadi, kerapian ini. Kata ulama, orang mukmin selalu begitu prinsip dasarnya. Tidak pernah berlama-lama, cepat mengeksekusi kebaikan, cepat meninggalkan keburukan. Itu sifatnya orang mukmin, gitu kan? Maka ini harus diketahui ya. Tergesa di sini cepat, bedanya cepat sama tergesa-gesa adalah kalau tergesa-gesa tidak punya pertimbangan, sementara cepat punya pertimbangan. Dan perbedaan dasarnya hanya kalau orang cepat yang masuk dalam sifat orang mukmin dan tepat, gitu kan? Cepat, tepat, dan rapi itu adalah dia selalu punya ilmu, dia tahu ini kebenaran. Misal azan, udah dia cepat, segera wudu, sholat, udah dia dengan rapi dia kerjakan. Maka dia tahu, tolok ukurnya supaya dia tidak dihitung tergesa-gesa yang salah adalah dia tahu ini kebenaran di mata agama. Dan dia meninggalkan sesuatu dengan cepat, tepat, dan juga rapi dia meninggalkannya, itu justru karena dia tahu itu adalah pelanggaran dalam agama. Cuma itu tolok ukurnya. Tergesa-gesa akan dihitung dan pintu syaitan, kalau dia melakukan sesuatu, itu justru karena tidak tahu itu benar atau salah. Kata Nabi SAW di dalam hadis, al-anatu minallah wal-ajalatu minasyaitan. Hadis riwayat Tirmidzi. Gitu kan? Ketelitian, kejelian berasal dari Allah dan tergesa-gesa dari syaitan. Dan saya sudah bilang tadi, tergesa-gesa itu melakukan sesuatu tanpa ada ilmu di situ. Kalau dia cepat, tapi dia tahu di situ. Misal dipanggil jihad, segera dia pakai pakaiannya, segera dia masuk di kancah perang, segera dia cari kematian. Itu bukan tergesa-gesa. Itu justru cepat dan tepat. Gitu kan? Karena dia tahu kebenaran di situ. Enggak menunda-nunda. Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat yang sedang berdiri dengan pasukan muslimin di perang Badr. Kemudian Nabi SAW mengatakan, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, tidaklah seseorang di antara kalian terbunuh di kancah peperangan ini, perang Badar, kecuali pasti dia masuk ke dalam surga. Sahabat ini rupanya lagi di belakang saf, dia lagi makan kurma, lalu dia mengatakan, mah, mah, artinya, apa itu ya Rasulullah, hebat sekali, ulangin. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, sambil teriak, tidak ada seorang pun, Nabi SAW jamin, di antara kalian yang hadir di sini, yang mati di kancah peperangan ini, kecuali pasti masuk surga. Maka sahabat tersebut pun meneteskan air mata sambil mengunyah kurmanya dengan cepat. Lalu kemudian sahabat sudah mulai mengatur posisi masing-masing. Lalu sahabat yang tadi dilihat oleh Nabi SAW dan dia melempar kurmanya. Lalu ditanya, kenapa kau lempar kurmamu? Dia bilang, ya Rasulullah, innaha lahayatun tawila. Kalau saya masih harus tunggu ngunyah kurma ini, terlalu lama hidup ini. Lalu dia masuk kancah peperangan, dia berperang sampai terbunuh radhiyallahu anhu. Ini cepat, bukan tergesa-gesa. Karena dia tahu itu kebenaran. Ada orang miskin lewat, kita langsung kasih. Itu cepat namanya, itu tepat. Itu memang begitu diperintahkan. Tergesa-gesa yang dimaksud adalah kalau orang tidak punya ilmu di situ, tidak tahu apa-apa. Tidak ada sesuatu, misalnya keburukan, gitu kan? Dia buru-buru datangi sebuah perbuatan kemaksiatan. Ada tawaran zina langsung dia lakukan, tawaran dusta langsung dia lakukan, tawaran janji apa namanya kesaksian palsu dia langsung jadi saksi dan seterusnya. Maka ini berarti dia tergesa-gesa karena dia mengerjakan sesuatu buru-buru dalam hal-hal yang salah. Selanjutnya, kenyang dengan makanan dan minuman terlalu berlebihan, gitu kan? Kata Nabi SAW di dalam hadis berhubungan dengan masalah ini, hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Ma mala'a adamiyyun wi'a'un syarran min batnihi bihasbi ibn Adam akalat yukimna salbahu." فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَ فَثُلُثُ لِطَعَامِ وَثُلُثُ لِشَرَابِ وَثُلُثُ لِنَفْسِ. Hadis ini riwayatnya Muhammad Imam Tirmidzi dan juga Imam Tirmidzi mengatakan dengan sanad sahih. Tidaklah seseorang manusia memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi manusia beberapa suap makanan yang dapat meluruskan tulang sulbinya. Jika diperlukan maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Ya. Sebagian ulama hadis ada yang menanggapi potongan hadis yang terakhir ini dan mengatakan potongan ini dikatakan ada yang lemah. Tapi ini kita kembali kepada penulis hadis ini yang menyusunnya adalah Imam Tirmidzi dan Allahu a'lam saya melihat hadis ini seperti yang beliau hakimi. Banyak makan mendatangkan 6 sifat tercelah kata beliau. Yang pertama menghilangkan rasa takut kepada Allah SWT dari hati. Nah, jadi saya pribadi berbicara, saya coba bilang sama istri saya. Kalau saya tidak usah khusus siapkan makanan di rumah, tapi kapan saya lapar saya bilang. Dan memang betul, saya kalau lapar ya saya makan dan saya usahakan berhenti sebelum kenyang, gitu kan. Saya merasakan enak sekali, ringan, gitu kan, dan tidak mengganggu ya, postur tubuh, tidak mengganggu ada power kekuatan tubuh tidak malah, gitu kan. Biasa saja. Dan kalau saya makan memang masih lapar ya kita makan, masih butuh tambah sekali lagi ya tambah saja. Tapi kalau lagi kenyang ya sudah. Saya kadang-kadang kalau diundang oleh Ikhwah Tabligh Akbar di luar Jakarta, seringkali mereka sibuk jadwal paginya ustadz apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa. Mereka kaget, saya bilang enggak. Saya kalau sudah makan pagi saya enggak makan siang. Mungkin nanti malam kali saya makan. Itu pun kalau masih lapar, kalau enggak besok pagi. Kadang-kadang saya bertahan sampai besok pagi enggak makan. Karena sudah cukup porsinya bagi saya begitu. Nah, kalau tidak akan terbuka pintu-pintu lain. Kadang-kadang kalau sudah terlalu banyak makan ngantuk gitu kan. Kemudian jadi malas ya. Ini yang beliau mengatakan muncul. Dan saya rasakan apa yang dikatakan ini. Orang kalau terlalu banyak makan, teman-teman sekalian, maka menghilangkan rasa takut kepada Allah SWT dari hatinya. Kemudian yang kedua, menghilangkan belas kasih kepada orang lain dari hatinya. Karena ia menyangka bahwasanya mereka semuanya sudah kenyang atau makanannya tidak pernah cukup untuknya, sehingga dia sulit untuk berbagi. Ketiga, memberatkan dari melakukan ketaatan kepada Allah. Yang keempat, jika mendengar kata-kata hikmah, ia tidak tergugah. Jadi di sini pengaruhnya sangat besar sampai membuat kita sulit untuk menerima nasihat-nasihat agama. Yang kelima, jika dia berbicara untuk menyampaikan pelajaran dan hikmah, maka kata-kata tersebut tidak menyentuh hati manusia karena dia sendiri juga sulit untuk mengamalkannya. Yang keenam, dapat menyebabkan tertimpa berbagai penyakit karena memang semua ya medis sudah sepakat bahwasanya induk penyakit dalam bagi manusia adalah perutnya. Semuanya terdapat pada saat memperbanyak makanan, semua ini terdapat pada saat memperbanyak makanan yang halal. Adapun makanan yang haram, maka urusannya lebih parah lagi. Cukuplah bagi anda, saudaraku, mendengarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang hadis ini sahih riwayatkan Imam Ahmad. Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih berhak atasnya. Selanjutnya, bermalas-malasan dalam ketaatan dan melakukan hal-hal yang diharamkan. Kata Nabi SAW, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa istahwadha alaihimus syaitan fa alaikum bil jama'ah fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Tidaklah ada tiga orang baik di kampung maupun di padang pasir di badui yang tidak didirikan sholat di tengah-tengah mereka secara berjamaah, melainkan syaitan pasti sudah menguasai mereka. Karena itu hendaklah kalian senantiasa berjamaah, sebab serigala hanya akan memakan domba yang sendirian dan lepas dari kawanannya. Kemudian termasuk perkara yang dilarang ialah bermuamalah dengan riba, berzina, mengambil haknya orang lain, gitu kan? Dan ini cukup banyak dalil yang menjelaskan masalah itu. Di antaranya yang beliau angkat di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 275. A'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladzi yatakhabbatu asyaitonu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit jiwa. Kata para ulama tafsir, kalau orang terus saja membuka pintu riba sementara dia sudah tahu, maka dia akan dikuasai oleh syaitan. Dan kapan dia akan mengeluarkan dirinya dari riba itu, maka syaitan akan berusaha mengganggu kejiwaannya sehingga dia sulit sekali untuk meninggalkannya dengan beragam macam was-was. Bahkan bisa saja orang ini kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka ditemukan dia akan kesurupan dengan syaitan itu. Kemudian juga syaitan memasukkan kita dengan ya, teman-teman yang buruk, dan ini penutupan dalam poin. Maaf. Ya, poin selanjutnya adalah teman yang buruk, dan anda poin terakhir nanti ya. Teman yang buruk ini juga sudah disebutkan tentunya. Syaitan memiliki pintu masuk lewat teman yang buruk. Mereka menjadikan anda memandang baik kemungkaran dan benci kepada ketaatan. Betapa banyak orang yang baik dibawa oleh teman-temannya yang buruk kepada perkara-perkara hina, bukannya menjalani kehidupan dan dalam kemuliaan dengan keimanan. Bahkan mereka bisa terpengaruh dengan teman-temannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan syaitan dan perbuatan dosa dengan simbol-simbol. Enggak apa-apa, coba saja, hanya sekali, kamu masih bisa taubat. Dan kalau kau tidak tahu rasanya, bagaimana kau bisa menasihatin orang lain? Terus saja syaitan menggunakan lisan teman-temannya untuk menyesatkannya. Kemudian dikatakan dalilnya adalah surah Al-An'am ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da adz-dzikra ma'al qaumiz zalimin. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Kalau kita nasihatin, kita sudah mulai lurus jalan Allah, lalu kita diolok-olok oleh teman-teman kita, tinggalkan mereka. Dan jika syaitan menjadikan kalian lupa akan hal ini, tetap kalian duduk sama mereka, maka janganlah kalian duduk, berdiri segera dari situ. bersama orang-orang zalim, ya. Jangan sampai kalian terpengaruh dan akhirnya menjadi, melakukan pelanggaran tersebut. Ingatlah, teman-teman yang buruk seperti ini Allah sudah ingatkan dalam surah Al-Furqan ayat 27-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Dan ingatlah hari ketika orang-orang zalim menggigit dua tangannya. Hari kiamat, dua-dua tangannya dimasukkan ke gigi, ke mulutnya dan digigit. Seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, aku menjadi orang-orang yang patuh. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Kata para ulama tafsir di sini, orang-orang yang mengambil teman-teman yang telah mempengaruhinya dengan kata-kata, bisikan-bisikan yang membuat dia lari dari ketaatan dan melakukan kemaksiatan dengan istilah coba, jangan takut, kamu gampang bertaubat, semuanya akan berdiri di hadapan temannya hari kiamat dan di depan Allah dan mengatakan sungguh menyesal saya mengikuti orang-orang ini. Juga masih ada individu lain syaitan seperti bakhil, hasad, rakus, ya, fanatik dengan hawa nafsu dan madhab, memikirkan zatnya Allah berlebihan, sangka buruk pada kaum muslimin dan segalanya. Intinya semua pintu-pintu dosa akan ditunggangi oleh syaitan untuk ya menyesatkan orang ini. Tentu jalan keluar adalah kita mengenal tipu dayanya tadi, kemudian kita memperbanyak melakukan amal-amal saleh. Di antaranya sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian terutama masalah istighfar, memperbanyak istighfar. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Inna syaitana qal wa izzatika la ya rabbi la abrahu ugwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsanihim fi ajsadihim qala rabb wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni." Syaitan iblis berkata di depan Allah pada saat Allah akan mengutuknya dan mengeluarkan dari langit, disuruh turun ke bumi, "Demi keperkasaanmu wahai Tuhanku, aku tidak akan henti-henti menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka masih ada di jasad mereka." Maka Rabb berfirman, "Demi kebesaran dan keagunganku, aku akan selalu mengampuni mereka, walaupun kau sesatkan mereka, selama mereka masih memohon ampun kepadaku." Kata ulama hadis, maka istighfar bisa menyelamatkan diri juga dari perilaku-perilaku syaitan yang akhirnya menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama memperbanyak zikrullah, terutama istighfar. Yang kedua, berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, berlindung dengan izin Allah dari syaitan dengan isti'adzah. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ini semua langkah-langkah untuk menjauhkan diri dari syaitan. Kemudian juga memiliki teman-teman yang baik. Ya, memiliki teman-teman yang baik, mencari pendapatan yang halal, dan semua perbuatan-perbuatan yang baik yang diperintahkan difokus untuk dikerjakan. Allahu a'lam. Tentu di buku ini masih banyak bahasan-bahasan yang lain, saya cuma baca sepintas sebagian dari poin itu, dan setelah sholat nanti saya akan bacakan para juru bicara daripada syaitan-syaitan ini, yaitu dukun, bagaimana ciri-ciri mereka, ada 20 lebih ciri mereka agar kita mengetahui dan akhirnya kita tidak berinteraksi sama mereka, lalu kemudian seperti biasa kita akan buat buka tanya jawab insyaallah. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita masuk ke tanda-tanda ya, tukang sihir. Karena di Indonesia cukup banyak orang yang tukang sihir sebenarnya, tapi mengaku sebagai kiai, ustadz, dai, haji, menggunakan kopiah hitam, menggunakan kopiah putih, ya, tidak sekarang juga menggunakan surban. Jadi orang-orang awam tertipu dengan masalah itu. Maka ada ciri-cirinya sehingga kita bisa membedakan mana dai, mana ustadz, mana kiai yang sebenarnya, mana tukang sihir itu. Yang pertama, ciri-ciri penyihir adalah bertanya kepada pasien tentang nama ibunya. Jadi bukan nama ayah. Dan ini seringkali mereka lakukan. Sayangnya saya bilang banyak lembaga-lembaga kita mengikuti cara-cara penyihir ini. Siapa nama ibu kandung Anda? Karena dalam Islam kita tahu ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang benar adalah menanyakan siapa nama ayah. Walaupun ayah kita orang kafir, tetap saja kita nisbatkan diri kita kepada dia. Maka menanyakan ciri pertama adalah siapa nama ibu kandungnya. Yang kedua, meminta hewan dengan kriteria tertentu. Misal ayam hitam, ayam putih, atau jenis burung-burungan. Itu didatangkan. Dan ini tidak mungkin, mustahil terjadi pada seorang ustadz atau kiai yang benar. Di jalan Allah gak mungkin. Saya mau jawab pertanyaanmu tapi bawa kepada saya ayam putih. Itu gak mungkin terjadi. Pernah gak ada di sini saya minta ayam putih darinya? Hah? Atau minta kambing? Tidak pernah sama sekali. Nah itu ciri-ciri mereka. Yang ketiga, meminta darah dari hewan yang disembelih. Kalaupun hewan itu sudah didatangkan, dia suruh sembeli atau dukunnya menyembelihnya. Tapi cara menyembelihnya sesuatu yang aneh, baik dengan menggunakan silet misalnya sehingga hewan itu tersiksa, atau menarik kepalanya, atau menjepit dan seterusnya. Dan itu tanpa menyebut nama Allah. Selain menyembelihannya, selain cara yang Islam, cara yang diajarkan oleh Allah, juga dengan cara darahnya diambil lalu dioleskan darah tersebut pada bagian tubuh pasien yang sakit atau yang datang mengeluh, dan memerintahkan agar sembelian tersebut tidak dimakan tapi dibuang di tempat-tempat reruntuhan atau dekat batu atau pohon yang memang sebenarnya tujuannya untuk dijadikan sebagai sesajen bagi setan-setan yang telah membantu para dukun-dukun itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, meminta jejak dari orang yang datang kepadanya, seperti pakaian dalam, sisir, kuku, rambut, atau foto. Dan tentu di buku ini ada gambar ya, contoh rambut yang diikal-ikalkan. Mungkin karena kecil tidak kelihatan, tapi yang jelas kalau antum memiliki buku ini akan kelihatan ya. Mungkin Pak Diarto bisa dekatkan kameranya biar jelas gitu ya. Jadi bisa tahu bahwasannya memang seperti ini. Ya. Tujuannya dia minta jejak dari pasien yang datang adalah karena pasien yang datang kepada dukun juga dianya sendiri disihir supaya menjadi pelanggan, ya, sering datang. Kapan-kapan saja bisa dikuatkan sihirnya, dia datang. Mungkin dia rindu sama dukunnya, mungkin dia ingin bertanya sesuatu, atau setan yang sedang ditugaskan memang diberhentikan sehingga reaksi sihirnya kurang dan seterusnya. Kemudian yang kelima, menulis mantra-mantra, simbol-simbol, huruf-huruf lepas, nomor-nomor, atau dalam persegi empat atau lingkaran. Baik itu dalam tulisan Arab atau tulisan yang lainnya. Yang keenam, memberikan jimat, baik itu dalam bentuk kepada pasien, diantaranya ada yang kecil dan besar, berbentuk segitiga atau segi empat, dilipat dalam kulit, potongan besi, atau potongan perak. Di dalamnya berisikan permohonan bantuan bernuansa syirik, nomor-nomor atau huruf-huruf. Ada kalanya tukang sihir menyuruhnya agar menggantungkan jimat tersebut di lehernya, di lengan, dikalungkan atau di lengannya, atau meletakkannya di bawah bantal bila memang targetnya adalah pasangan hidupnya. Dan di sini tentu ada gambar-gambar juga, di buku ini cukup lengkap gambar-gambarnya walaupun bukunya kecil. Contoh-contoh daripada jimat-jimat itu. Kemudian yang ketujuh, memberikan benang dari bulu binatang atau tali yang ada bundalannya atau simpul-simpulnya. Ini semua diberikan dan ini mustahil terjadi pada seorang ustadz. Nggak mungkin. Dai jalan Allah nggak mungkin kasih jimat, suruh pakai. Pokoknya cirinya kalau sudah kasih jimat, biar pakai kopiah, biar pakai apa, jangan dipercaya. Udah, dukun pasti. Yang kedelapan, memberikan pasien barang-barang untuk ditanam di dalam tanah. Dan ini mustahil terjadi pada dai. Nggak mungkin. Tapi dukun-dukun pasti memberikan sesuatu untuk ditanam, baik di rumahnya, di tempat kerjanya, ya kan? Atau bahkan ditanam ke dalam tubuhnya sebagai susuk kalau kita biasanya. Yang kesembilan, memberikan pasien kertas-kertas yang bertuliskan mantra-mantra dan memberikan dupa untuk dibakar pada waktu terbenam matahari, terbit matahari, atau waktu siang hari, atau dikenal dengan kailula dalam bahasa Arab. Lalu kemudian tentu dupa-dupa tersebut memang disyaratkan diberikan untuk setan-setan yang sedang bertugas pada waktu itu dari para dukun, sehingga setan mengetahui kalau si dukun dan pasien tadi patuh padanya. Yang ke-10, menuliskan untuk pasien huruf-huruf lepas pada bejana, pada piring atau keramik, atau pada potongan-potongan kayu dengan material tertentu yang bisa dicairkan, atau dengan za'faran, wangi-wangian. Lalu ia memerintahkan orang yang datang kepadanya agar mencairkan dan meminumnya. Jadi nanti dicairkan di depannya dukun, lalu dia mantra-mantrain, lalu kemudian disuruh ya meminumnya, dicairkan lalu diminum. Seringkali dukun juga meminta, maaf bahasanya, ya, darah haid dari wanita yang kemudian dari wanita yang dijadikan target oleh laki-laki tersebut, lalu kemudian Disuruh laki-laki tersebut meminumnya. Yang ke-11, memberikan kepada orang yang datang kepadanya, baik orang yang sakit maupun selainnya, sebotol air yang di dalamnya ditaruh sebagian kertas yang bertuliskan mantra-mantra dan permohonan bantuan kepada syaitan. Lalu memerintahkannya agar mandi dengannya di tempat yang tidak terurus, lagi hancur, atau pekuburan yang sudah ditelantarkan. Tentu di sini ada semua gambar-gambarnya ya. Di buku ini semua lengkap, dikasih gambar, contoh-contoh gambarnya ada. Kemudian yang ke-12, seringkali di rumah dukun ditaruh tanah, pasir, kemudian di sekitar pasir itu dibuat lingkaran dari karet, dan pasir itu sudah dijadikan sebagai kesepakatan antara dukun itu dengan setan-setannya. Jadi disitulah seperti tempat ya, yang syarat dikasih oleh syaitan untuk bisa pasien tersebut terkena apa yang ditargetkan. Maka pasien pun menginjak ya, pasir itu dan masuk ke dalam lingkaran tadi. Yang ke-13, membaca cangkir, menghidangkan minuman, kopi, teh, sirup ya, kepada pasien yang sebenarnya sudah dimantrain. Atau kadang makanan sebagai syarat, baik itu ketan, gandum, apa saja ya, yang memang diberikan untuk dimakan, dikonsumsi oleh pasien tersebut yang sebelumnya sudah dimantrain. Maka pada saat tersisa kopi tersebut lalu dituang di cangkir, di anak piringnya, lalu kemudian diterkalah atau ditebaklah apa yang sedang menjadi jalan keluar dari masalah pasien tadi. Dan ini semua dusta ya, ini semua dusta, hanya untuk menipu. Yang ke-14, membaca telapak tangan, garis-garis wajah ya. Ini semua ciri-ciri dukun. Gak ada ustadz yang bilang, sini saya lihat wajah kamu, sini ya, sini telapak tangan kamu, sini saya lihat kuping kamu. Itu semua tidak benar. Yang ke-15, dukun menaruh kerikil, rumah kerang, biji kurma atau biji gandum di atas kulit binatang buas atau di atas sepotong kain yang khusus ditenun untuk praktek itu. Tentu di sini juga ada foto-foto, ada 6 foto yang beliau taruh di sini ya, diangkat. Yang ke-16, menuangkan timah yang sudah dicairkan di sebuah wadah. Jadi timah dicairkan di sebuah wadah, sengaja dicairkan lalu kemudian diletakkan di depan pasien tersebut lalu dimantra-mantrain. Ke-17, memberikan cincin yang diukir dengan sebagian simbol dan mantra dengan bahasa cincin sudah diisi atau diberikan sesuatu. Ini paling banyak di Indonesia ya. Jadi jangan aneh-aneh, pakai cincin yang biasa saja gitu. Yang ke-18, menampakkan simbol pengobatan untuk menipu orang awam dan orang-orang bodoh, seperti obat-obat dokter, bacaan-bacaan yang disyariatkan. Coba amalkan misalnya ayat kursi 100 kali, coba minum obat ini dan obat itu. Tapi ternyata di sisi lainnya semuanya dikemas dengan sihir. Karena ayat Al-Quran bila ditambah satu huruf atau dikeluarkan satu huruf atau ditambah bahasa daerah atau nama seseorang, sudah berubah fungsi dari Al-Quran menjadi alat sihir. Jadi misal orang baca ayat tertentu kemudian dipotong tengah-tengah lalu dimasukkan bahasa daerah atau nama orang, atau dikurangi satu huruf ditambah satu huruf, maka cukup untuk menjadi alat sihir. Ke-19, menyuruhnya agar menggantungkan kharazah. Kharazah ini manik-manik biasanya berwarna biru, atau wada'ah, rumah kerang di leher hewan tunggangan atau kendaraan atau di dalam rumahnya. Jadi ini biasanya dibuat dengan ukiran-ukiran tertentu ya. Ke-21, tukang sihir menulis ya, Al-Quran, kemudian ditetesi darah haid untuk merendahkan Al-Quran. Menulis sebagian ungkapan-ungkapan syirik, simbol-simbol, permohonan batuan, dan tulisan-tulisan yang keji atas Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi biasanya ada ayat Al-Quran digunting oleh dukunnya, lalu dicelupin di darah haid, lalu dibilang dibungkus dengan kertas, ini simpan untuk menghina, seperti itulah. Kadang-kadang Al-Quran dibagi dua, dipotong, lalu ditaruh. Pernah kebongkar di Saudi itu, saya lihat cuplikannya, sampai Al-Quran dimasukin ke WC. Akhirnya ditangkap oleh kelompok Hizbah, ya, kelompok Hayy Amil Ma'ruf Nahi Munkar, lalu dikeluarkan Al-Quran tersebut, lalu dicuci dengan bersih, lalu dituangin dengan minyak wangi oleh Hayy'a, lalu sihirnya dipenggal lehernya. 22, tukang sihir atau dukun memberikan kepada orang yang datang kembali kepadanya benda-benda aneh, seperti telur yang bertuliskan mantra atau tulisan Arab, atau gembok yang dilipat dengan kulit dan mantra. Ini semua mustahil ada pada seorang da'i atau ustad, gak mungkin. 23, menyuruhnya agar membawa kulit serigala atau giginya, atau mengikatkan benang-benang hitam pada mobilnya. Semua itu termasuk ketergantungan kepada selain Allah. Seperti di sini ada gambar juga mobil truk, biasanya di spionnya besar supaya selamat dikasih kain hitam, gitu kan. Jadi ada gambar-gambar dikasih. 24. Meminta benda-benda aneh yang sulit untuk dipenuhi jika pasien tidak mampu mendatangkannya karena si dukun mau menipunya, mau mengambil uang darinya. Maka tukang sihir meminta sejumlah uang besar darinya seraya mengatakan, aku akan mendatangkannya untukmu dari Raja Jin. Di antara contohnya, meminta 11 tikus yang ditangkap pada malam pada waktu siang, atau meminta tikus yatim atau kera buta. Ya ini, saya sebagai ustadz aja baru tahu ada tikus yatim ya. Susah tuh kena nyari tikus yang mati ayahnya kan. 25. Tukang sihir atau dukun mengabarkan identitas seseorang, namanya, nama ibunya, daerah asalnya, dan problem yang sedang dihadapinya yang karenanya dia datang. Jadi ternyata semua dukun di depan rumahnya ada setan yang bertugas, ditugaskan sama dia. Setan ini setiap ada pasien datang bekerja sama dengan korinnya orang itu, pendampingnya dari setan. Jadi mereka komunikasi, ini orang ada masalah apa sih, korinnya tahu semua nih, orang ini begini, lagi ada masalah rumah tangganya, lagi begini, lagi pusing dengan masalah kerjanya, lagi punya utang, dilaporin semua. Jin, setan yang bekerja sama dukun ini datang melapor, nih orang begini, nama orang tuanya, nama semua, begitu masuk, kamu si fulan ya, nama ayah kamu ini ya, nama ibu kamu ini ya, dan seterusnya, gitu kan. Maka ditebak semua, kau punya masalah ini kan, maka itu semua ciri-ciri dukun. Kalau ustadz mustahil tahu masalah itu, gitu kan. Kemudian 26, memberikan air kepada sebagian pasien seraya memerintahkannya agar meletakkannya di bawah cahaya bintang-bintang. Itulah yang biasa mereka sebut dengan air yang terkena cahaya bintang. Ini termasuk praktek para tukang sihir. Yang ke-27, komat kamit dan membaca azimat dan mantra-mantra yang tidak bisa difahami maknanya. 28, ciri yang terakhir adalah menyuruh pasien agar membundali benang-benang dan tali-tali pada pohon tertentu, sehingga pasien tersebut meyakini benang itu bisa memberikan manfaat. Seperti itulah. Ini ciri semuanya dukun dan penyihir. Cara penyembuhan ada dua cara. Cara yang pertama, sebelum kena sihir, supaya antum tidak kena sihir, ada poin-poinnya. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ikhtiar, serahkan urusan. Ikhtiar, serahkan urusan. Ada perintah Allah, subuh gelap, tawakal Allah. Jalan, ikhtiar, tawakal Allah. Tidak akan pernah bisa dia mengganggunya. Pegang baik-baik firman Allah surah At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Allah akan lindungi dia. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap segala sesuatu. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan syaitan tidak akan mampu mengganggu orang yang bertawakal. Surah An-Nahl ayat 99 sampai ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Syaitan itu tidak akan punya kekuasaan sedikit pun atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Jadi kalau kita bertawakal sudah ikhtiar mencoba, udah syaitan tidak akan bisa masuk di pintu itu. Sesungguhnya kekuasaan syaitan hanyalah ada pada orang-orang yang mengambilnya sebagai pemimpin atau bergantung padanya, dan orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Yang kedua, selain kita bertawakal kepada Allah, memelihara sholat subuh berjamaah bersama kaum muslimin di masjid, terutama laki-laki ya. Kalau perempuan tentu ada hukum sendiri di rumah. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, ia pasti di dalam jaminan Allah. Kata ulama hadis adalah diselamatkan dari syaitan, kesusahan, serangan tukang sihir, dan semua orang-orang yang mau mengusiknya. Yang ketiga, membaca mu'awwidzat, Al-Falaq, An-Nas. Karena Nabi SAW menyuruh Uqbah bin Amir melewat sabdanya, mohonlah perlindungan dengan membaca keduanya, karena tidaklah seseorang meminta perlindungan sebagaimana dengan keduanya. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya tidak ada yang bisa lebih hebat daripada membaca Al-Falaq dan An-Nas dalam menjauhkan diri dari keburukan-keburukan. Yang keempat, membaca ayat kursi ketika hendak tidur, terutama karena Nabi SAW bersabda, barang siapa membacanya ketika menempati tempat tidurnya, maka ia selalu dijaga oleh penjaga malaikat yang dikirim Allah, dan syaitan tidak dapat mendekatinya hingga pagi. Lalu bagaimana dengan orang yang dijaga oleh Allah? Apakah tukang sihir dan dukun dapat mampu menjamahnya? Tentu saja tidak akan pernah. Maka ayat kursi dianjurkan dalam syariat kita untuk dibaca, masuk dalam zikir pagi, zikir sore. Semua sholat wajib dianjurkan untuk membaca dan juga sebelum tidur. Yang kelima, membaca surah Al-Baqarah di rumah. Sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat Imam Muslim, ikra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batala. Bacalah surah Al-Baqarah, karena mengambilnya, membacanya, menghafalnya, mengamalkannya adalah keberkahan, dan meninggalkannya adalah penyesalan, serta tukang sihir tidak akan sanggup melawannya. Pengakuan tukang sihir sendiri sampai sekarang kepada teman-teman perukia yang juga tukang sihir, ada yang sudah sadar mengatakan, kami tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan kalau sudah perukia itu membaca surah Al-Baqarah atau pasien membaca surah Al-Baqarah. Semuanya batal, semuanya kita tidak bisa lakukan, sekuat apapun mereka. Dan ini sudah jelas sabda Nabi SAW. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, inna syaitana yamfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Sesungguhnya syaitan menyingkir dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Yang keenam, membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang beserta dengan namanya tidak ada sesuatu di langit dan di bumi pun yang bisa membahayakan, dan dia maha mendengar lagi maha melihat, tiga kali pada waktu pagi dan petang. Kata Nabi SAW, siapa yang membacanya dia akan terjaga. Jadi semua ya, termasuk syaitan, tukang sihir dan seterusnya. Yang ketujuh, membaca a'udzu bikalimatillahittammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa saja yang telah diciptakannya, tiga kali pada waktu petang dan ketika singgah di persinggahan manapun. Nabi SAW bersabda, man nazala manzilan thumma qal a'udhu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq la yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Barang siapa yang singgah di satu tempat kemudian mengucapkan, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa saja yang telah diciptakannya, maka tidak ada sesuatu yang membahayakannya hingga ia pergi dari tempat persinggahan itu. Termasuk dalam kategori sesuatu, kata beliau, adalah jin, syaitan, tukang sihir dan selainnya. Bahkan istiadah perlindungan ini dapat menolak racun, karena Nabi SAW pernah berkata kepada salah seorang yang terkena sengatan kala jengking, awalau annaka qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurruka. Ingatlah pada orang yang kena sengatan racunnya, ya, bisanya kala jengking. Kata Nabi SAW kepada orang itu sementara dia kesakitan, ingatlah, kalau seandainya kau sempat membaca tadi, kebetulan itu malam ya, siang hari, sore hari tadi kau sempat baca dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa saja yang diciptakannya, niscaya tidak akan pernah kau terkena bisa ini. Yang kedelapan, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yuhyi wa yumitnya. Dibaca 100 kali. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, man qalaha mi'ata marratin fi yawm kanat lahu adlu ashri riqab wa kutibat lahu mi'atu hasana wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat hirzan lahu minas syaitani yawmahu dhalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadan amila akthara min dhalik. Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia mendapatkan pahala setara dengan memerdekakan 10 hamba sahaya. Tentu kalau hamba sahaya sekarang kalau kita hitung paling murah, ya, kalau saya dapat dari yayasan di Saudi itu 10.000 rial. Berarti kalau 10 itu sama dengan 100.000 rial, ya, sama dengan dia bersedekah dengan 300 juta. Dituliskan untuknya 100 kebajikan, dihapuskan darinya 100 keburukan, dan ia mendapatkan perlindungan dari syaitan pada hari itu sampai petang, serta tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa yang lebih baik daripada apa yang dia kerjakan pada hari kiamat kecuali orang yang melakukan yang sama atau lebih. Jadi di sini dibaca 100 kali pagi dan 100 pagi sore. Jadi ini dibaca 100 kali masuk zikir pagi sore. Yang kesembilan, pada saat mau masuk WC, a'azzakumullah, semoga Allah muliakan Anda semua, dia membaca a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'is war rijsa wal najs. Riwayat lain mengatakan a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'isi wal rijsi wal najsi. Aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan, kotoran dan juga najis. Riwayat Hakim dalam kitab Mustadrak dan riwayat lain mengatakan, aku menjauhkan diri dari semua keburukan, ya, baik itu keburukan yang kelihatan atau tidak, dan seluruh najis. Kemudian yang ke-10, berdoa ketika keluar dari rumah, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumah sambil membaca, dalam hadis Hasan riwayat Tirmidzi, Bismillahi tawakkaltu alallahi la hawla wa la quwata illa billah. Aku dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada kekuatan dan daya kecuali milik Allah. Maka setiap syaitan yang datang melihatnya berkata kepada teman-temannya, orang ini tidak bisa kita ganggu karena dia telah dicukupi dan dipelihara oleh Allah. Yang ke-11, sarapan dengan 7 butir kurma ajwah, terutama dari Madinah. Dan kalau tidak ada maka boleh memakan kurma apa saja, sebagaimana ditambahkan atau dijelaskan oleh Syekh Bin Baz rahimahullah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Man tasabbaha sab'a thamaratin min ajwatil Madinah, lam yadurrahu sihrun wala sam. Barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwah Madinah, maka sihir dan racun tidak akan membahayakannya. Ini tentu tambahan saja, para ulama mengatakan kalau di negara yang tidak ada, maka dia boleh memakan kurma apa saja. Tapi kalau dia diberikan rezeki dan kemudahan, maka sebaiknya dia memakan kurma ajwa dari Madinah. Jadi Anda boleh titip dari teman-teman yang haji atau umrah, atau memang beli di sini juga sudah ada yang menjualnya tentunya. Kemudian ini kalau belum kena ya. Kalau Anda sudah kena sihir, maka caranya adalah Syekh Bin Baz rahimahullah menyebutkan bahwa penyembuhan sihir yang paling bermanfaat ialah mengetahui tempat sihir yang ditanam di tanah, di bukit, atau selainnya. Jika diketahui dan dikeluarkan, maka ia dihancurkan dan batallah sihir itu. Demikian pernyataan dalam kitab Hukmus Sihir atau kitab hukum tentang sihir. Dan ini bisa diketahui dari syaitan-syaitan ada di badan orang tersebut. Dengan cara diruqyah, maka secara otomatis dia akan menyampaikan di mana buhulnya. Yang kedua, jika tempat sihir tidak diketahui, maka penyembuhan yang paling berhasil, paling tajam, ya, paling paten dan paling cepat ialah doa. Diriwayatkan secara sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan tentang disihirnya Nabi SAW. Terbayangkan oleh Nabi bahwasanya beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Hingga pada suatu hari atau suatu malam Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, kemudian berdoa, sampai akhirnya Allah menunjukkan penyihir dan buhulnya. Karena itu orang yang sakit hendaklah senantiasa berdoa, bersungguh-sungguh berdoa dan komitmen dengan adab-adab doa, yaitu berwudu, menghadap kiblat dan mencari waktu-waktu terkabulkan doa, seperti sepertiga malam yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'alni fa utiyahu, man yastaghfiruni fa aghfiru lahu." Kalau sepertiga malam siapa yang bangun dan dia berdoa kepadaku, saya akan kasih. Ya, siapa yang meminta aku kasih, siapa yang punya hajat aku penuhi, dan siapa yang beristighfar aku ampuni. Orang yang sakit hendaklah memilih doa-doa ma'thur pada waktu itu, doa-doa yang dianjurkan ya. Dan yang menjadi salah satu sebab terkabulnya doa diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW, man ta'arra minal layli faqal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah thumma qala Allahumma gfirli aw da'a istujiba lahu fa in tawadda wa salla qubilat salatu. Barang siapa yang terbangun pada malam hari, ini antum terapkan baik-baik setiap malam, mulai nanti malam. Terkaget, kata Nabi SAW, dia terkaget bangun di malam hari, lalu dia mengucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidaklah ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Dia memiliki kerajaan dan memiliki puji-pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dikatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah maha besar. Wa la hawla wa la quwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Kemudian dia membaca, Ya Allah ampunilah aku. Atau dia berdoa apa saja, maka pasti diterima oleh Allah. Dan kalau dia berwudu lalu dia sholat, sholatnya akan diterima. Yang ketiga, salah satu penyembuhan yang bermanfaat untuk menghilangkan sihir ialah selalu beristighfar dan memperbanyaknya, serta bertaubat dari kemaksiatan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Abu Dawud dan Hakim. Man lazima istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberinya kelapangan dan tiap-tiap kesusahannya dan jalan keluar dari tiap-tiap kesempitan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi yang terakhir adalah bagaimana dia berikhtiar dengan membaca doa-doa dan zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk menghilangkan sihir. Seperti misalnya membaca ayat kursi, membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat-ayat yang disebutkan dalam surah Taha, dalam surah Yunus, berhubungan dengan masalah pembatalan sihir, ya, perilaku Nabi Musa AS, lalu kemudian dia berikhtiar dengan itu. Tentu dalam buku ini disebutkan cukup banyak doa-doanya juga, seperti buku-buku yang sudah antum miliki pada pertemuan yang lalu. Jadi ini kurang lebih syaitan dan tipu dayanya. Kemudian juga kita sebutkan juru bicaranya adalah para penyihir, bagaimana ciri-ciri mereka dan bagaimana berlindung dari mereka sihir dan juga syaitan ini sebelum kena sihir dan setelah kena sihir. Juga sudah disebutkan 4 poin tadi cara untuk ikhtiar. Tinggal saya sebutkan sekarang sebelum pertanyaan, ciri-ciri orang yang kena sihir. Yang pertama, sering kali mimpi buruk, dan mimpi buruk ini paling sering melihat binatang atau melihat kuburan, ya, yang membuat dia ketakutan dalam mimpinya. Dia sehingga mengigau, lalu membunyikan giginya, gitu kan. Atau kadang-kadang dia menyerang seseorang yang berusaha untuk membangunkannya. Gelisah, tidak bisa tidur kalau malam, maka ini ciri khas, gitu kan. Terutama kalau melihat binatang-binatang yang memang merupakan simbol syaitan, seperti cecak, ya, seperti ular. Ini semua adalah simbol syaitan, anjing, ya. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan masalah itu, ya. Maka keliru pemahaman kita di Indonesia yang mengatakan kalau lihat ular mau menikah. Nah, ini harus dilawan, ini dari syaitan. Ya, itu. Katanya kalau lihat ular mau menikah. Gitu kan. Ini tidak benar, kalau nenek-nenek 90 tahun lihat ular, bagaimana? Nah, ini kadang-kadang ularnya macam-macam. Ada ular yang dilihat hitam. Ya. Umumnya itu selalu warna-warna gelap, hitam, berusaha menyerangnya, menakut-nakutinya, melilit tubuhnya. Ini yang pertama, sering mimpi. Kalau mimpi menakutkan begini, berarti dia sedang disihir. Sihir itu berusaha untuk merusak dia, ya, menakut-nakuti dia sehingga dia tidak berprestasi dalam kehidupan. Yang kedua, mimpi juga sama, masih masuk dalam poin pertama mimpi tadi. Tapi mimpi yang kedua adalah orang mimpi diikuti dengan hawa nafsu. Sering mimpi junub, sering mimpi didatangi oleh laki-laki atau perempuan. Bisa saja laki-laki atau perempuan itu adalah orang yang pernah dia suka sebelumnya atau yang suka dia. Dan ini syaitan buka pintu itu. Mungkin orang-orang itu yang menyihirnya. Atau memang dasarnya dia tidak kenal siapa orang itu. Mungkin dalam bentuk makhluk yang besar atau kelihatannya hitam. Dan ini berarti ada jin yang menyukainya. Ada jin yang menyukainya. Dan saya sarankan jangan suka-sukaan sama jin. Tidak ada gunanya. Enggak kelihatan. Gitu kan. Dan jin yang paling cantik pernah buat pengakuan. Mau dengar? Hah? Ada enggak? Siapa tahu ada yang mau melamar, boleh lah. Ada seorang syekh di Madinah, saya dengar kaset beliau. Semoga Allah ampuni saya kalau saya keliru, tapi saya ingatnya itu sama saya pernah dengar itu. Jadi beliau kalau ruqyah, murid-muridnya rekam di kaset. Zaman dulu masih ada kaset-kaset gitu, pakai kaset. Lalu sempat ditanya, "Kamu ini siapa?" Dibilang, "Saya jin perempuan dan saya jin yang paling cantik." Kata syekhnya, "Memang kau bagaimana?" Dia bilang, "Mata saya satu, kaki saya 9. Ada yang mau? Sudah jelas-jelas dikasih manusia kakinya 2, mau cari 9 untuk apa? Mimpi. Yang kedua, sering ketakutan sendiri. Was-was, ketakutan. Kalau sendiri selalu kayak dihantui, mau dikelihatan, mau sesuatu. Maka ini juga termasuk ada gangguan. Nah, ini harus diruqyah, gitu kan? Kemudian yang ketiga, seringkali merasa ada penyakit atau merasa ada penyakit, ya, sering penyakit nih, dan penyakitnya kanker, penyakit-penyakit yang besar, was-was. Dan ini saya pernah menemukan ada kasus pasien yang ternyata dia gak ada kankernya, cuma menurut medis tiba-tiba sudah stadium 4 tanpa sebab, akhirnya operasi, akhirnya kandungannya ditutup, akhirnya begini dan seterusnya. Kesian. Semoga Allah ampun, sembuhkan, ya. Tapi seperti itulah keadaannya. Dan ini sering terjadi. Ini semua dari syaitan, dari sihir. Dan harus dilawan, itu bisa dilawan. Kemudian juga termasuk di sini orang yang indikasi kena sihir itu orang yang pernah diukir-ukir badannya dengan istilah raja-raja, ukiran-ukiran. Mungkin pesannya supaya rumah tangganya langgeng, supaya setiap orang lihat dia suka, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian juga orang yang pernah dimandikan air, transfer aura, ya, memberikan kekuatan, tenaga dalam. Nah, ini semua adalah senjata-senjata syaitan, berarti ada sihir. Yang harus dia berobat, tidak bisa tidak, harus berobat. Dia harus, kalau dia mau sembuh, dia harus rukyah, baru dia bisa sembuh, insya Allah. Tentu rukyah ini harus sabar ya, proses. Ada orang yang sekali sembuh, ada yang dua kali, Allahu'alam, tergantung. Tapi yang jelas orang-orang yang masih belum sembuh, dia harus juga muhasabah dirinya. Mungkin masih ada dosa yang mengganjal, mungkin hatinya masih gak baik gitu kan. Atau mungkin ada sesuatu yang memang dia traumatis dari masa dia kecil. Masa dia kecil, kadang-kadang ada jin keturunan, dan macam-macam lah ya, macam-macam. Jadi yang jelas kalau ada indikasi-indikasi ini secara umum, maka antum semestinya, ya semestinya harus apa namanya berobat insya Allah. Baik. Kita masuk ke pertanyaan sekarang. Ustaz, dalam Al-Quran disebutkan kita tidak bisa melihat syaitan. Namun apakah ada perbedaan bagi misal bayi-bayi atau balita? Anak saya umur 2 tahun beberapa kali menangis terus tanpa sebab yang diketahui dengan mata tertutup pada satu sudutnya. Kalau yang saya tahu tidak ada. Mereka tidak lihat insya Allah. Tidak lihat ya. Tapi mereka bisa menakut-nakuti. Ada sebagian ya, sebagian dari teman-teman perukiah mengatakan mungkin, bukan mustahil, mereka juga dilihat. Tapi yang kita tahu dalil-dalil umum itu menjelaskan tidak ada yang dilihat. Jadi manusia itu tidak akan melihatnya karena Allah sudah mengatakan, kecuali memang dasarnya orang tuanya membuka pintu itu. Misal orang tuanya memang dasarnya mewariskan syaitan itu, kan gitu, turun-temurun, dia yang memandikan anaknya. Saya tahu ada keluhan dari satu bapak, sudah tua, subhanallah. Semoga Allah selesaikan masalah. Beliau mengeluh dengan saya. Dia bilang, ibu saya ini sudah sangat tua, tapi perilakunya perilaku yang sangat buruk, udah jauh dari agama. Gak masuk di akal udah. Sudah tua tapi masih macam-macam gitu. Saya bilang mungkin, dan tidak mau ibadah. Dinasihatin tidak mau dengar. Saya bilang mungkin harusnya ya diruqyah, Pak. Dia bilang mungkin, tapi memang dia pernah mengatakan, kalian tenang-tenang aja kepada anak-anaknya, saya sudah urus kalian semua, sudah pernah dimandikan, sudah pernah diberikan macam-macam ilmu, dan syaratnya rupanya si ibu ini walaupun sudah tua harus berusaha untuk kelihatan centil, nakal, suka berusaha untuk punya zina dan seterusnya. Bahkan tidak jarang ada syarat dukun-dukun itu, dia kalau berzina itu makin kuat ilmu sihirnya. Nah, cara-cara seperti ini yang sering ada ya, terjadi. Dan itu ya karena diberikan syarat oleh syaitan, oleh dukunnya. Tapi kalau melihat, saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu. Termasuk anak-anak ya. Jadi tinggal dibacakan saja insya Allah. Ada seorang wanita, dia sudah ditalak suaminya dan diberi nafkah lahir batin, baik lahir maupun batin, tapi belum bercerai secara negara, sehingga masih bertato sebagai istri. Dan wanita tersebut ingin segera menikah lagi dengan kekasih baruhnya dikarenakan takut berzina. Sedang menurut agama wanita boleh menikah setelah masa iddah 3 kali. Pertanyaannya, masa iddah itu patokannya dari keluarnya surat cerai atau dari sejak ditalak? Bolehkah secara agama menikah lagi kalau surat cerai dari negara belum ada, tapi suami sudah mentalak dan sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin? Tentu saja kalau secara syar'i boleh saja, secara syar'i sudah dianggap sah perceraian tersebut ya. Kalau dia sudah lewati 3 kali masa iddah sudah. Tetapi kalau menurut saya yang buat masalah nih, dia soalnya berhubungan gelap. Makanya dia buru-buru mau nikah dengan pacarnya tadi, dengan kekasihnya. Itu harus diberhentikan, tidak boleh. Jangan buka pintu itu. Jangan karena sudah terbuka pintu syaitan, akhirnya baru dia bilang dia harus buru-buru menikah. Kalau saran saya jangan buru-buru. Kan gitu, harus menahan diri, tunggu sampai iddahnya benar-benar selesai, surat cerainya juga selesai, baru disilahkan dia menikah, tidak ada masalah. Ustaz, Anda pernah mimpi dijegal syaitan yang menyerupai satpam. Menyerupai satpam komplek rumah Ana yang berusaha menjegal Ana sholat subuh. Dan beberapa hari kemudian satpam tersebut ternyata meninggal dunia. Apakah itu perbuatan syaitan? Tentu saja, ya. Ini kan mimpi. Syaitan memang begitu. Bisa saja, apalagi sholat subuh. Memang sholat subuh itu kata kunci. Kalau kita dibuat takut-takut sholat subuh itu berarti dari syaitan memang. Karena memang dia tahu kalau yang sholat subuh kita nggak bisa ganggu kita. Seharian sampai besok subuh lagi ya, dijamin. Besok sholat lagi, dijamin lagi sampai subuh, nggak bisa diganggu sama dia. Bisa saja, tapi kalau masalah sapam itu meninggal dunia berapa hari kemudian itu karena ajal, nggak ada hubungannya sama mimpi Anda, gitu kan. Nah ini pertanyaan yang 2 dan 3 sebenarnya jauh dari pertanyaan bahasan kita. Tapi karena satu kertas, baiklah. Apakah membagi warisan disamaratakan antara laki-laki dan perempuan sesuai kesepakatan mereka? Apakah diperbolehkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Hukum Allah, laki-laki 2, perempuan 1. Walaupun Anda mau, nggak boleh. Terima dulu bagian Anda 2, laki-laki, perempuan 1. Setelah itu mau kasih sendiri silahkan. Tapi nggak bisa dari awal. Nggak boleh membantah hukum Allah. Ustaz, apakah Anda termasuk safar? Anda bekerja dari Bekasi, Bogor, jarak 50 kilo, pulang pergi 100 kilo. Karena Anda ingat cerita seseorang sahabat Umar yang mengamanakan istri yang sedang hamil lalu meninggal dan kemudian melahirkan di dalam kuburan. Apa ini? Pertanyaannya apa? Kalau masalah safar, dia kembali kepada uruf sebenarnya, kebiasaan masyarakat setempat. Kalau masyarakat menganggap itu jarak yang jauh, jarak safar, berarti dia sudah dianggap safar. Kalau itu dianggap jauh ya, antara tadi apa tuh, Bekasi sama Bogor misalnya. Tapi kalau masyarakat sudah anggap itu biasa, atau memang dia sendiri dan teman-temannya sudah biasa ulang-lalang Bekasi, Jakarta atau Bogor ini, dan itu dianggap bukan jarak safar, dia sudah tidak boleh safar gitu. Kalau tidur, kata istri saya, kadang saya nangis sebentar atau sesekali. Apakah itu tanda terkena gangguan jin, Ustaz? Ataukah ada sihir? Kalau sering, iya. Kalau sering ya. Kalau cuma sekali saja mungkin karena ngigau, itu tidak termasuk sihir. Tapi kalau sering terjadi, apalagi tersering terulang di malam-malam tertentu, biasanya penyihir itu menyerang di malam Jumat, gitu kan? Di waktu-waktu tertentu, maka itu berarti iya. Mestinya sebaiknya antum ruqyah. Saya punya adik laki-laki yang memiliki rasa was-was berlebihan dan seperti kehilangan kepercayaan diri, sehingga walaupun sudah dewasa tapi sikapnya masih seperti anak kecil, ketakutan berlebihan. Apakah ini termasuk gangguan syaitan karena berlangsung sudah cukup lama, lebih dari 3 bulan? Tentu saja ini dari syaitan itu. Dia harus diberikan. Jadi gini, bukan berarti orang kalau kena gangguan sihir atau gangguan syaitan spontan diruqyah langsung ya. Jadi saya sudah sepakat dengan teman-teman peruqyah yang kenal saya tentunya ya, tidak semua, saya bukan ketua mereka, tapi saya kadang-kadang kalau diminta saran, diskusi, maka saya sampaikan. Jadi sebelum meruqyah itu harus ada diagnosa dulu, tanya dulu. Bisa saja mungkin itu penyakit kejiwaannya dia, memang hanya karena dia was-was, hanya karena memang, jadi umumnya lah seperti setan menggoda itu masih gampang, tinggal ditepis dengan membangun kepercayaan dirinya. Tapi kalau memang itu rutin, memang dia ketakutan, atau kadang-kadang dia kalau lihat peruqyah saja itu sudah merasa nggak enak, nggak nyaman, gitu kan? Maka ini berarti pengaruh sihir. Setelah diagnosa, barulah kemudian baru diruqyah, gitu. Seperti itu. Ustadz, beberapa hari lalu sahabat saya cerita kalau suaminya dapat amalan dari seorang kiai untuk mengamalkan salawat nariyah sekian ribu kali tiap malam Jumat, kata kiai tersebut, untuk kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Bagaimana menurut Ustaz mengenai hal ini? Bagaimana sebaiknya saya menasihatinya? Sama sekali tidak benar. Ini kan tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau ada, harus diajarkan oleh Nabi. Kita punya kiai kok, Nabi SAW. Pertama, salawat nariyah sendiri dengan lafadznya itu tidak pernah ada dalam hadis. Tidak pernah ada dalam hadis, gitu kan? Itu sendiri saja masih butuh dipertanyakan. Kalau salawat yang sudah jelas ada dalilnya, silahkan amalkan. Tapi kalau yang belum, dikarang-karang ini butuh ya penjelasan, butuh dalil. Apalagi kalau diamalkan sekian ribu kali. Ya. Teman-teman yang kemarin saya kasih nomornya, Ustaz Sahal bilang sama saya punya pengalaman, dia datang ke satu pesantren. Ya kalau saya tidak salah ingat ceritanya begitu. Datang ke satu pesantren lalu kemudian diajarin ruqyah malam Jumat, ternyata semua satu pesantren kesurupan di masjid, gitu kan. Terus kemudian kiainya bilang, "Kamu apain murid-murid saya?" Dia bilang, "Sebentar Pak Kiai, ini yang saya baca, coba dengar aja. Semua ayat-ayat ruqyah." Mesti Pak Kiai yang muhasabah, ada apa nih murid-muridnya? Mungkin ada sesuatu. Ada enggak amalan yang biasa diamalkan? Enggak pernah, ini ikuti Al-Quran dan Sunnah kok. Coba ingat-ingat. Mungkin ada zikir tertentu, wirid tertentu dibaca malam Jumat dengan sekian jumlahnya. Baru Kiai-nya bilang, iya sih, sering membaca salawat nariyah sekian ribu ya kalau malam Jumat. Nah ini masalah ini. Ternyata ada reaksi ke situ ya. Saya tidak menyalahkan orang yang mengamalkannya. Kalau Anda mau mengamalkan, silahkan. Ya, kan? Saya menyampaikan pengalaman saja. Maka saudaraku, cukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan buat-buat. Untuk apa itu melebihi apa yang Nabi SAW ajarkan? Lalu apa fungsinya Nabi SAW? Kalau emang Anda mau karang-karang terus-menerus ini, dan terus-menerus mengatakan tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, sampai kapan tidak apa-apanya ini? Gitu. Akhirnya kemurnian agama Islam jadi hilang. Gitu kan? Bagaimana caranya untuk mengawasi rasa khawatir yang sangat berlebihan di dalam melakukan aktivitas rutin sehari-hari? Pada saat mengunci rumah, kendaraan dicek berulang-ulang. Ini was-was, tidak boleh. Harus dengan yakin. Hilangkan itu dengan bertawakal. Hilangkan dengan bertawakal. Kan Nabi sudah bilang, bertawakal kepada Allah itu akan menghilangkan was-was itu. Tawakal kepada Allah. Kunci sekali sudah, tinggalkan. Tawakal kepada Allah. Pada saat mencuci tangan lama sekali karena diulang-ulang, khawatir belum bersih. Semua was-was ini harus dilawan, tidak boleh. Dan saya sarankan ada buku judulnya Bahaya Penyakit Was-Was. Itu boleh dimilikin. Ya. Pernah juga saya bawain di sini contohnya, nanti dimilikin aja. Adakah hadis membaca salawat kepada Nabi SAW 10 kali di pagi dan sore hari? Ada hadisnya. Cuma memang diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihannya, gitu kan? Tapi kalau kita lihat buku-buku yang ditulis oleh para ulama dalam zikir pagi sore dari Timur Tengah, saya bicara bukan di Indonesia ya, maka mereka memasukkan dalam buku-buku mereka. Apabila kita mempunyai warung makan di sekitar komplek perumahan di dalamnya banyak perusahaan, mayoritas orang yang makan bertepatan waktu istirahat, waktu sholat duhur, apa yang harus kita lakukan kepada para pekerja dan konsumen yang makan? Apakah kita menunda terlebih dahulu waktu sholat sampai tersebut sampai waktu-waktu istirahat selesai? Tentu tidak lah, gitu kan? Sholat aja, gitu kan? Sholat. Kalau Anda suami istri, Anda boleh suruh istri Anda, istri nggak ada masalah, mereka boleh sholat di situ kan? Tapi kalau Anda sendiri jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan sholat. Atau kalau perlu bagaimana caranya supaya bisa dihidangkan atau ada pegawai yang memang pegawai itu mungkin ya, kalau memang banyak pegawai yang makan juga yang mampir itu adalah orang-orang perempuan misalnya wanita, maka bisa pakai wanita. Kalau tidak, maka bertawakal kepada Allah SWT, sholat dulu habis itu layani mereka. Gak usah khawatir dengan rezeki, itu saran saya ya. Kalau Anda bisa bertanya pada ustaz lain, bisa disarankan misalnya gak apa-apa tunda sholatnya ya silakan saja. Kalau saya tidak sarankan itu. Bila kita memulai usaha warung makan malam hari dan bertepatan dengan sholat maghrib dan isya, apakah kita boleh menjamak sholat tersebut? La ilaha illallah. Menjamak sholat gara-gara dagang tidak boleh. Nah. Apakah baca Quran harus berwuduk dulu? Ya afdalnya iya, afdalnya berwuduk dulu, gitu kan? Tapi kalau sebenarnya batal wudhu dan tidak sempat itu masih ada yang membolehkan. Tentu lebih baik, ya adabnya seperti itu. Bagaimana adab dalam Islam ketika kita makan tapi tidak habis atau berlebih? Tentu saja kita ambil sesuai dengan porsinya. Dan ulama mengatakan syaitan masuk juga di makanan tadi. Karena ada bahasan masalah makanan, jadi saya jawab pertanyaan ini. Maka kata para ulama, syaitan masuk ke dalam makanan termasuk dalam masalah porsinya. Sering kita dibuat hawa nafsunya lagi naik, kemudian mau ambil banyak, akhirnya tidak bisa dihabisin. Karena mubadzir itu adalah saudara dari saudara syaitan. Kata Allah SWT, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang suka tabzir itu adalah saudaranya syaitan. Jadi syaitan sengaja menggodanya untuk itu. Dan Nabi SAW mengatakan kalau makanan kalian jatuh di bawah, bersihkanlah. Tentu yang masih bisa dibersihkan, dibersihkan. Dan jangan biarkan sepotong pun buat syaitan. Ternyata syaitan sering buat gitu tuh. Kita disuruh ambil banyak, hanya kita tidak habiskan. Sunnah Nabi SAW membersihkan makanan. Makanya ambil porsi secukupnya. Pertama di pandangan orang juga bersih, baik ya. Ambil sedikit nasi, sedikit lauk, dimakan. Kalau masih pengen tambah lagi. Jangan tamak terlalu banyak, akhirnya nanti tidak habis. Dan dibuka pintu syaitan. Ustaz, apa hukumnya berwudu sebelum tidur tapi sedang haid? Dianjurkan, orang haid hanya meninggalkan yang dilarang saja. Sholat, puasa, itu kan? Yang dilarang saja. Menyentuh fisik Al-Quran. Tapi kalau wudu sebelum tidur, zikir pagi sore, mengulangi hafalan, menjenguk orang sakit, menghadiri majelis ilmu, semua boleh. Amalkan, yang dilarang saja yang ditinggalkan. Jika kita terlambat sholat subuh karena ketiduran, misal bangun jam 5:30 pagi, apakah kita langsung ambil air wudhu dan sholat saat itu juga, atau kita tunda menunggu sampai matahari terbit pas duha? Tentu sholat pada saat itu. Pada saat itu juga sholat, jangan ditunda. Bahkan kalau Anda sholat sebelum terbit matahari, maka masih masuk dalam waktu subuh, gitu kan? Maka sebaiknya jangan ditunda. Kalau Anda tunda berarti mengeluarkan sholat dari waktunya, dan itu berbahaya, masuk dalam dosa nanti. Saya orang yang terkena penyakit was-was, sekarang 3 kali takbir saya ulang. Jika sudah lebih dari 3 kali, apakah saya sudah batal dan harus wudu lagi? Tidak batal tentunya, ya, dan tidak usah diulang. Dan saya sarankan jangan was-was. Allahu Akbar, selesai. Was-was syaitan datang, kamu kurang, tidak usah, tepis aja. Ya, tadi sudah diajarin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meniup 3 kali ke sebelah kiri. Itu. Bagaimana cara menasihati kakak yang jika diajak sholat berjamaah di masjid mengatakan, aku enggak mau kelihatan riya karena sholat dilihat orang. Yang penting kan sudah sholat di rumah, enggak perlu dilihat orang. Inilah waswas syaitan. Harus dilawan, gimana caranya? Perintah Allah dan Rasulnya begitu? Ini waswas syaitan ini, enggak boleh. Tapi jika giliran ada tahlilan berjamaah, beliau datang dengan mengatakan, kita ini hidup bermasyarakat, enggak bisa hidup sendiri. Kalau kita mati, siapa yang mau ngubur kalau bukan tetangga, gitu kan? Ini waswas syaitan luar biasa, ini permainan syaitan ke dia. Sampaikan apa adanya, tugas Anda sampaikan saja, selebihnya doakan. Kita enggak bisa mengubah orang itu. Bab sholat, baik. Bagus juga nih kalau ada yang bertanya tulis judulnya, jadi saya langsung tahu ya. Apakah orang yang menggunakan buhul yang ditaruh di dompet, sholatnya tetap diterima? Sholatnya sah, tapi dia berdosa dengan buhulnya. Pertanyaannya untuk apa taruh buhul di dompet? Kita dari kemarin 2 pertemuan bahas masalah ini, jangan lagi ditaruh buhul, keluarin semua, bakar. Gak boleh lagi percaya yang begitu, tawakal kepada Allah SWT. Apakah termasuk sihir orang yang mencari pesugihan dengan memelihara tuyul dan babi ngepet? Sebenarnya ada gak si Ato, ya? Hanya cerita sinetron saja. Allahu a'lam, saya tidak pernah berinteraksi sama tuyul dan babi ngepet ini. Tapi semua bisa terjadi. Namanya kuntilanak lah, apalah, pocong lah. Semua itu istilah. Istilah bagi syaitan-syaitan yang dipakai oleh dukun-dukun. Di Indonesia, mungkin di negara Arab ada lagi istilah yang lain ya. Kenapa hanya ada di Indonesia ya? Mungkin karena itu bahasa kita. Itulah yang diwaris-wariskan satu sama yang lain. Apakah ada orang yang bisa melihat wujud jin di televisi? Sering ditontonkan kiai ada yang ditutup matanya terus melukis di kain kanvas. Terkadang juga diperlihatkan cahaya yang terbang kemudian menjadi batu mustika. Ini semua khurafat, permainan syaitan semua ini. Ini yang menyesatkan manusia. Jadi minimal supaya Anda akan percaya, oh ada. Dan sering dibuat acara-acara yang seakan-akan dengan syaitan itu menakutkan. Akhirnya menjadi takut, tambah jadilah syaitan itu, gitu kan? Jadi tinggalkan. Tinggalkan menonton semua yang horor, semua yang cerita fiktif. Enggak ada gunanya, tinggalkan. Akhi dan ukhti tinggalkan. Tutup tuh televisi di rumah. Enggak mati, enggak buta mata kita kalau dimatiin TV-nya kan? Enggak putus tangannya. Malah lebih tenang, coba deh. Yang sering nonton TV coba berhenti 2 hari aja. Biar tangannya gatal, tahan. Jangan dibuka udah. Buat apa Ustaz? Sibukin, baca Quran, dengar radio, ceramah, putar. Ceramah-ceramah di YouTube, dengar. Pasti waswas syaitan kuat, lawan. Coba terapkan 1 minggu, 2 minggu, nanti lama-lama kita akan melihat itu semua memang betul sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Jadi tinggalkan memang, tidak boleh lagi. Karena itu hanya merusak akidah saja ya. Ada seseorang menyarankan baca doa Nurun Nubuat agar tersembuh dari penyakit. Yang saya tanyakan, apakah doa tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Saya tidak pernah tahu nih, Nurun Nubuat ini seperti apa. Dan saya selama saya belajar ya, saya tidak tahu, wallahu a'lam. Sebatas ilmu saya tidak pernah saya temukan ada judul doa seperti ini yang Nabi SAW berikan. Jadi yang saya tahu tidak pernah ada ya, Allahu alam yang saya tahu begitu. Tapi kalau memang Anda lihat wirid yang ada di dalamnya adalah zikir-zikir ruqyah yang buku kemarin saya bawain itu, kalau sama berarti zikir ruqyah, berarti bisa saja di zikir ruqyah, sebab saya tidak tahu isinya. Kalau isinya selain zikir-zikir ruqyah yang ada sunnah-sunnah Nabi SAW, berarti itu enggak benar, itu dibuat-buat. Setiap manusia memiliki korin yang selalu mencari kita. Pertanyaan, apakah korin itu termasuk jin muslim? Tidak bisa dikatakan jin muslim, korin. Dan kita tahunya korin itu syaitan. Syaitan berarti bisa muslim, bisa kafir. Tapi yang jelas dia fasik ya. Dia anak buahnya iblis lah istilahnya, yang pasti akan masuk dalam api neraka. Bisakah korin itu menyerupai kita dan menampakkan diri di hadapan orang lain seolah-olah yang mereka temui adalah kita? Gak bisa. Dia punya batasan, tidak akan pernah bisa dilakukan itu, mustahil. Gitu ya. Apakah ketika kita bermimpi seseorang yang telah meninggal, yang ada dalam mimpi kita itu benar-benar orang yang sudah meninggal, atau itu adalah syaitan yang menyerupai mereka. Tergantung pesannya apa. Bisa saja seseorang itu melihat, karena pernah ada sahabat melihat sahabat yang lain dalam mimpinya, gitu kan? Itu pernah terjadi. Ada pernah dua sahabat yang saling janji satu sama yang lain, siapa yang meninggal duluan maka dia semestinya minta kepada Allah agar bisa datang, gitu kan? Artinya dia memberitahukan apa yang sedang terjadi. Maka meninggallah salah satunya. Pada saat meninggal salah satunya, maka yang meninggal ini dengan izin Allah datang dalam mimpi sahabat yang satu. Maka sahabat ini berkata, apa yang Allah berikan kepada aku? Dia bilang, alhamdulillah Allah sudah ampuni saya. Cuman kemudian di lehernya sahabat yang meninggal itu ada seperti titik hitam. Yang masih hidup ini mengatakan, apa di lehermu itu? Dia bilang, ini sisa utang saya yang belum saya bayar. Ada uang 50 dirham yang saya harus bayar kepada Yahudi. Uang itu sudah saya letakkan. Maaf, dia bilang begini dulu. Dia bilang, ketahuilah setiap apapun yang terjadi di dunia, disampaikan informasinya kepada kami. Disampaikan informasinya kepada kami. Sampai apapun ya, sampai apapun, termasuk kucing saya, kucing kami yang baru meninggal, baru mati 2 hari yang lalu, gitu kan? Itu diberitakan kepada saya tentang kejadian itu. Sudah, akhi, jangan tambah lagi. Ini sudah banyak. Dengarin dulu, siapa tahu pertanyaan-pertanyaan ini ada yang jadi pertanyaan antum ya. Sampai mana tadi? Kucing. Ini jangan ngacoin nih bawa pertanyaan terus. Kucing pun saya lupa ini. Akhirnya dia bilang ada utang saya dan saya sudah siapkan 50 dirham itu di rumah saya, di bawah sebuah tempat di dekat pintu rumah saya, di bawah tanah, di bawah, ditutup sama batu. Angkatlah dan bayarkan utang saya. Dia pun keesok paginya temannya ini datang ke rumahnya lalu bertanya kepada istrinya, apakah sesuatu yang terjadi di rumah kalian? Kata istrinya, enggak ada. Istri yang sudah meninggal, istri yang laki-laki sudah meninggal. Dia bilang enggak ada, hanya saja kucing kami meninggal 2 hari yang lalu, mati. Maka si laki-laki tidak ceritain mimpinya. Dia cuma bilang, oh iya, baik, suamimu pernah punya utang enggak sama orang Yahudi? Kalau tidak salah sekitar 50 dirham. Dan uang itu dia pernah titip pesan, dia pesan sama saya kalau uang itu ada di bawah, di dekat pintu, di bawah tanah, ditutup batu. Coba lihat. Waktu dibuka ternyata betul ada kantong tersebut dan jumlahnya betul 50 dirham, lalu dibayarlah utang tersebut. Jadi bisa saja ada orang yang datang dalam mimpi gitu kan? Mungkin Allahu a'lam, itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ulama mengatakan tergantung pesannya. Kalau pesannya pesan-pesan yang baik, positif, gitu kan? Maka itu baik-baik saja seperti tadi kasus sahabat ini. Maka itu boleh saja dari Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Tapi kalau pesannya disuruh buat kesyirikan, buat kemaksiatan, nah ini semua tidak benar, pasti dari syaitan. Seseorang yang sedang marah atau berperilaku aneh, bagaimana cara membedakan apakah kemarahannya itu karena pengaruh syaitan atau memang wataknya? Sebenarnya semua marah selain daripada marah dari hukum Allah, dari syaitan. Semuanya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Bahwasanya pernah ada sahabat dua yang bertengkar sampai urat-urat leher mereka kelihatan, gitu kan? Maka salah satu pernah berkata, Nabi SAW mengatakan, tambah lagi. Udah stop. Ini saya harus dia cambuk rupanya di sini. Jadi kalau ada yang datang saya cambuk tangannya. Habis saya sudah bilang stop dari tadi gitu. Jangan tersinggung akhi, bercanda. Walaupun saya serius ya. Sampai mana tadi? Hah? Cambuk. Hah? Sampai mana tadi? Lupa. Sama-sama lupa. Baik. Marah, kelihatan urat lehernya. Bagus, alhamdulillah Allah ingatkan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, saya tahu kalimat yang kalau keduanya mengucapkan maka pasti akan hilang dari mereka marah itu. Sahabat Nabi yang satu di sebelah Nabi mengatakan, ya Rasulullah, apa itu? Kata Nabi, kalau dia mereka membaca a'udzubillahi samin alim minasyaiton rajim, ya saya menjauhkan berlindung kepada Allah dari syaitan yang Maha mendengar dari syaitan yang terkutuk, gitu kan, terajam. Maka dari hadis ini ulama mengatakan menandakan semua marah selain marah karena hukum Allah dari syaitan. Jadi enggak boleh. Watak pun itu berdari syaitan. Syaitan memegang dia untuk itu. Saya pernah melihat cahaya kebiruan bentuknya seperti pernah melintas di depan saya tepat saat maghrib. Menurut orang cahaya itu adalah santet. Sebenarnya cahaya itu apa, Ustaz? Allahu a'lam. Saya enggak tahu cahaya apa itu. Tapi kalau lihat sesuatu yang membuat kita takut atau ragu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mungkin, wallahu a'lam, mungkin santet, mungkin apa. Tapi yang jelas, kalau tadi saya sudah sebutkan perlindungannya, kalau Anda jaga, insya Allah akan terlindungi. Baik, ini kena satu Muharram ya. Ustaz, peringatan satu Muharram dilarang sampai sejauh mana? Jika satu Muharram dijadikan momentum syiar Islam, apakah dilarang? Misal akan ada acara gebiar Muharram, lalu diadakan lomba-lomba seperti tahfidzul Quran, adzan, cerdas cermat, Quran, dan seterusnya. Apakah tidak diperbolehkan? Syukran. Allahu a'lam, saya bukan mengatakan pendapat saya pribadi ya, bukan masalah pendapat saya pribadi, tapi memang kita harus kembali kepada pendapat umumnya ulama. Ulama-ulama yang saya pernah belajar dari tangan mereka, mereka mengatakan tidak pernah ada dicontohkan oleh Nabi SAW, padahal Nabi adalah Nabi, utusan Allah SWT. Begitu pula dengan para sahabat merayakan tahun baru Islam, tidak pernah ada itu, belum pernah mereka merayakan itu. Kalau kita mengemasnya mengatakan ya karena alasan kaum muslimin adakan tahun baru Islam, kenapa? Karena orang Nasrani punya tahun baru Masehi kan, makanya kita juga tarik-tarik mencontohi kata Nabi SAW, man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia akan sama dengan mereka. Jadi kita karena merasa begitu, ada acara hari lahirnya Nabi Isa, kita juga buat acara lahirnya Nabi Muhammad SAW, ikut-ikuti mereka. Untuk apa? Untuk apa menambah-nambah nih? Kenapa kita harus merayakan satu Muharram? Apa masalahnya? Apa urusannya gitu? Enggak ada hubungannya dengan syariat kita, gitu. Maaf, jangan tersinggung kalau saya membahasakan begini ya. Karena kita kan di Indonesia setiap orang katanya punya hak untuk menyampaikan. Saya juga punya hak menyampaikan apa yang saya pelajari kan gitu. Sebagaimana orang ada orang yang sesat menyampaikan segala macam pendapat yang salah, kita cuma meminta dalil saja, kembali kepada kemurnian agama. Permasalahannya adalah belum pernah diriwayatkan Nabi SAW merayakan, kiai dan guru kita tidak pernah merayakan satu Muharram dengan alasan apapun, lomba kuda kah, lomba manah kah, gak pernah ada kan, gak pernah ada sama sekali. Maka tidak perlu diadakan. Karena kalau Anda buka itu, nanti tahun depan arahkan lagi, nanti dari cerdas cermat pindah ke ini, pindah ke itu, nanti macam-macam terbumbu-bumbuhilah ya, kan? Terbumbu jadi macam-macam, jadi kemana-mana. Nabi SAW tidak pernah rayakan Isra dan Mi'raj. Memang Nabi gak pernah rayain itu, coba datangin riwayat deh, ada gak pernah Nabi rayain Isra Mi'raj? Memang gak pernah. Tapi kan itu momentumnya, kita disuruh buat majelis ilmu, jelasin kepada kaum muslimin, bukan ditentukan tanggalnya lalu dirayakan, kan gitu. Ini memang ini kita hanya mengajak kepada kemurnian syariat. Tapi kalau Anda menganggap ya sudahlah saya tetap mau lakukan, ya itu hak Anda, silahkan. Anda mau lakukan silahkan saja. Jangan salahin saya tapi, karena saya juga punya hak menyampaikan apa yang saya tahu, gitu kan? Dan saya betul-betul bukan mengajari yang salah, cuma mengajak kepada kemurnian agama. Karena itu kalau dibiarkan saudaraku, maka akan banyak embel-embelnya nih, banyak bunganya. Agama kita jelas terang seperti matahari di siang hari, enggak butuh ditambahin. Gak butuh. Apa ini? Apa judul buku yang dimana bisa didapatkan? Oh tadi mungkin ya. Ini judulnya sudah saya liatin tadi. Jangan takut syaitan dan membongkar praktek sihir dan perdukunan. Gitu. Kalau ada yang mau nanti, kalau tidak salah ada beberapa yang saya bawa. Kalau tidak nanti bisa dicari toko buku mana saja. Terbitan Pustaka Tazkiyah. Apakah orang kafir juga bisa dilakukan ruqyah syariah? Bisa. Bisa, gak masalah. Itu kan? Pernah kan sahabat merukia satu kepala suku yang kena apa namanya? Bisa kan? Padahal mereka orang kafir lalu sembuh. Jadi enggak ada masalah. Apakah ketika membaca doa keluar rumah tidak diganggu syaitan, tapi ketika perjalanan bisa berbuat dosa juga? Bisa, maksudnya tidak diganggu oleh syaitan di sini, tidak dibuat keburukan buat dia. Tapi kalau dia mau berbuat dosa, apakah dia bisa berbuat dosa? Ini butuh rincian. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa itu akan menahan dia secara fitrahnya sebagai manusia. Seperti misalnya gini, kita coba berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkan saya malam hari. Ya itu. Bangun gak nanti malam? Bangun, pasti kaget. Tinggal orang itu mau sholat atau tidak. Kalau ada orang tidur lagi, berarti kan dia sendiri yang langgar itu ya. Tadi dia berdoa keluar minta agar dia selamati dari syaitan. Allah sudah selamatkan. Setiap dia mau buat dosa, Allah tahan. Ada halangan-halangannya. Tapi tetap kalau dia ngotot mau kerjakan, ya dia melanggar sendiri. Karena datang dari Allah SWT dalam bentuk sinyal, ngingatin dia. Apakah membaca surah Al-Baqarah semua ayat atau sebagian cukup? Tentu semua ayat ya. Karena surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Dan ini maksudnya adalah supaya seseorang itu terbiasa membacanya, mencintainya, gitu kan? Memang begitu. Saya pernah diajak oleh orang tua mendatangi dukun, lalu saya di punggungnya seolah ditulis tulisan Arab dan saya disuruh mandi. Apakah saya sudah terkena sihir? Lalu bagaimana rukyah yang harus saya lakukan untuk sembuh? Iya, sudah kena sihir. Sudah kena sihir. Caranya saya ajarkan kemarin, membaca minggu lalu kita sudah ajarin caranya membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Kafirun, 5-6 ayat dasar, kemudian Anda tiup ke telapak tangan lalu usap di tempat yang pernah diukir itu. Kalau tiba-tiba sendawa, merinding, berarti itu ada masalah sihir, gitu ya. Masalah sihir, dan bisa lebih jauh konsultasi sama teman-teman ustadz yang saya sudah kasih nomornya kemarin. Kalau belum catat nanti bisa datang kepada saya selesai ini ya. Apakah ini adalah perbuatan atau pengaruh syaitan jika ada saudara sekandung yang saling bermusuhan dalam waktu yang lama? Sesama saudara saling mempertahankan egonya masing-masing untuk saling bermusuhan. Bagaimana solusinya untuk menyadarkan satu sama yang lain karena permusuhan tersebut adalah dosa besar? Tentu dari syaitan. Syaitan itu seperti musuh tadi saya bilang. Jadi kalau dia bisa mendapatkan celah yang buruk dari kita atau celah kekurangan, misal leher saya bisa ditusuk sama dia. Dia bukan cuma cuil, tapi dia berusaha untuk tusuk semaksimal mungkin. Kalau mati ya mati. Artinya kalau rusak, kalau enggak minimal kalau luka, luka itu harus terus borok, harus terus luka. Jadi kalau kita terbiasa misalnya melakukan nonton gosip jam 8 pagi, maka setan buat itu indah supaya kita terus rutin kerjakan. Jadi lukanya borok terus, gitu kan? Sambil dia kerjakan amal soleh yang mungkin setan tidak bisa menggunanya di situ. Jadi memang harus hati-hati. Tante saya beberapa hari yang belakangan ini sering muncul rasa takut, gelisah, dan sering muncul perasaan yang beliau sendiri tidak tahu kenapa dan apa yang beliau rasakan. Apa ini? Ana izin saran, apakah beliau harus diruqyah atau apa ya Ustaz? Iya, ruqyah, ruqyah saja. Pokoknya seperti ini was-was semuanya dari syaitan. Dan nanti diambil ya, nomornya Ustaz Sahal sama Ustaz Husain Mubarak kemarin itu harus dicatat dan selalu konsultasi sama mereka-mereka itu. Bagaimana hukumnya anak dibiayai sekolah hingga kuliah oleh orang tua yang bekerja di lembaga keuangan konvensional yang jelas penuh transaksi riba dan gharar? Tentu tidak boleh ya. Ya, tidak boleh. Jadi orang tua kita berdosa karena dia memberikan nafkah haram, ribawi. Anda sendiri harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah taubat, maka mudah-mudahan ya yang lalu-lalu itu sudah Allah maafkan, sekarang jangan buka lagi pintu riba itu. Jika masih suka emosi, padahal selalu sholat dan baca Al-Quran, apakah harus diruqyah? Seringkali sadar tapi keesokan masih tetap emosi, terus diruqyah. Bahkan jangan heran ya, ada penghafal-penghafal Al-Quran itu diruqyah kesurupan. Ada, banyak kasus terjadi. Jadi tidak selamanya gitu. Bisa saja. Nabi SAW aja kena sihir, apalagi cuma penghafal Al-Quran ya. Terkadang kita melihat orang menempel tulisan Bismillah dalam bahasa Arab dan sebagainya di motor atau mobil. Apakah itu dikatakan sebagai jimat untuk terhindar dari bahaya? Tentu tergantung niatnya ya. Kalau Bismillah ditempel stiker misalnya, atau doa keluar rumah, atau La ilaha illallah, atau simbol keislaman, itu tidak ada masalah insya Allah. Asal dia bukan menggunakan itu untuk menyelamatkan dari masalah. Tapi misalnya dia taruh Bismillah di stirnya karena dia niat setiap dia memulai supaya dia teringat, itu boleh. Tapi kalau dianggap stiker itu bisa berikan manfaat kepada dia, itu tidak benar. Karena saya sudah pernah bilang, ayat kursi sebesar 10x10 meter pun di rumah kita tidak bisa mengusir syaitan. Al-Quran pun dengan lengkap ditaruh tidak akan bisa mengusir syaitan. Kecuali kalau dibaca, gitu kan? Kecuali kalau dibaca. Ustaz minta tolong dijelaskan tentang masalah korin dan apa hikmah dari korin yang selalu mencintai manusia, dan bisakah korin diusir dari manusia? Korin itu memang Nabi SAW jelaskan ada memang korin, kalian didampingi oleh korin syaitan yang memang Allah titipkan, gitu kan, yang selalu membisikkan keburukan. Ini semua karena permintaan iblis ya, yang ingin menyesatkan manusia, maka Allah SWT izinkan dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan, dia tidak bisa buat apa-apa, dia hanya bisa membisikkan. Makanya ketahui kedoknya, semua bisikan buruk melakukan pelanggaran agama, jauhi itu dari korin, jangan diiyakan dari syaitan itu. Udah selesai. Dia enggak bisa buat apa-apa, dia enggak bisa paksain kita berbuat dosa, dia enggak bisa cekik kita, tarik tangan kita, enggak bisa. Dia enggak bisa buat apa-apa. Cuma itu saja. Jadi dan dia tidak bisa seperti apa yang dikatakan tadi. Dia enggak bisa mengganggu apapun kecuali cuma bisikan, dan dia tidak bisa menjelma menjadi seperti kita, tidak ada. Cara untuk mematikan syaitan yang berbentuk manusia dan cara menunjukkan mereka ke jalan yang benar, seperti seorang yang mengatakan lebih memilih sholat bersama syaitan daripada sholat rapat-rapat. Jadi jangan dimatikan kalau manusia, ya. Didakwahi. Kalaupun harus diperangi, maka itu adalah musuh-musuh, orang-orang kafir yang di medan perang, itu baru. Nah itu semua adalah hizbu syaitan namanya. Ya, kelompok-kelompok yang bersama syaitan, orang-orang yang memerangi kaum muslimin, gitu kan? Itu semua dari syaitan. Memang itu harus diperangi. Tapi kalau orang yang hanya sekedar dari kata-katanya karena kejahilannya, dia butuh didakwahi, didoakan. Jangan dibunuh kalau gitu. Apakah benar Syiah di Indonesia sudah memasuki fase kelima, fase makar? Allahu a'lam. Apakah mereka mau masuk fase itu tidak? Kalau mereka masuk fase itu, ya tentu kita hadapi. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan, gitu kan? Tapi begini, masalah Syiah jangan dibesar-besarin. Mereka adalah kelompok yang kecil, bukan besar, gitu kan? Ahli Sunnah adalah komunitas, tetapi Ahli Sunnah tidak boleh diam. Saya sudah katakan semua Ahli Sunnah sekarang, semua Ahli Sunnah sudah wajib bagi mereka, para ustad-ustadnya, dai-dainya, kiai-kiainya, di semua pesantren, kalau perlu pasang spanduk anti-Syiah, memang gitu. Pemerintah kita harus melarang kelompok ini, sebagaimana Malaysia melarang. Gak boleh ini. Ini kelompok ngawur ini. Mengatakan Al-Quran kurang, sahabat dikafirkan, gak mungkin itu, gak mungkin udah. Ini gak boleh dibiarkan ini. Tentu kalau dibiarkan, mereka bisa buat makar. Kalau sekarang saya tidak tahu ya, karena tidak ada kelihatan masalah makar itu. Tapi bisa saja terjadi karena terbukti di Irak, terbukti di Syria, terbukti di Yaman. Pada saat mereka berkuasa, mereka membantai kaum muslimin. Ahli sunnah dianggap halal darahnya. Sementara kita ahli sunnah tidak pernah menghalalkan darah mereka, tidak pernah. Kita mengklaim kalau orang yang sudah mengatakan Quran kurang, sahabat kafir, bisa sampai pada tingkat kekufuran. Dan tetap didakwahi, tetap diberikan kesempatan taubat. Beda dengan mereka, gitu kan? Jadi memang ini harus hati-hati. Kalau emang demikian, bagaimana sebaiknya sikap kita? Saya bilang tadi, sikap kita harus semua pesantren wajib pasang spanduk anti Syiah. Semua kiai-kiai ustadz menjelaskan siapa mereka. Dan alhamdulillah MUI sudah keluarin buku. Mestinya buku itu dibedah di mana-mana. Kan gitu, teman-teman sudah berupa ijtihad. Yang lain juga sudah banyak tahu ya. Harusnya memang disebarin. Tindakan nyata apa yang bisa kita perbuat untuk mencegah? Mengingat mungkin kita masih punya waktu untuk mencegahnya. Tentu saja ya, harusnya. Harusnya kita bisa melakukan kiat-kiat banyak ya, banyak hal. Kemarin saya diundang di Bandung untuk acara itu dengan teman-teman aliansi Syiah, anti-Syiah. Kemudian kita menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW siapa, bagaimana mencintai beliau, mencintai para keluarganya, sahabatnya. Lalu kita membahas sedikit tentang masalah Syiah ini. Memang sudah harusnya, dan saya temukan Masya Allah ibu-ibu itu ya, ibu-ibu yang... Jadi kalau tidak salah aliansi wanita anti nasional anti Syiah seperti itulah. Dan itu mereka sudah sampai pada tingkat mendapatkan di buku-buku sekolah sekarang, buku SMP, buku SMA. Kalau dulu tokoh-tokohnya ada Wati, ada siapa, gitu kan, kata mereka begitu. Sekarang sudah diganti Husain, Fatimah, dan selalu ceritanya kalau ada Fatimah sama Aisyah, Aisyah pasti anak nakal, gitu kan. Kesannya begitu. Jadi sudah masuk ke masalah pendidikan. Udah mulai masuk ke masalah jajaran politik dan seterusnya. Memang orang ahli sunnah sudah harus hati-hati nih. Jadi yang punya wewenang bisa mengingatkan pejabat-pejabat kita, ingatkan. Kalau perlu insya Allah semoga Allah berikan hidayah presiden dan wakilnya, menteri-menteri kita semua mengetahui tentang masalah yang bahayanya ya. Memang itu bahaya sekali pemahaman ini, gak boleh dibiarkan. Apakah ada ibadah khusus di bulan Muharram? Tentu ada, puasa 2 hari ya. Tasu'a dan Asyura. Jadi nanti hari Kamis depan ya, ini hari Rabu sekarang, Kamis besok, Kamis depan dan Jumat, itu Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10 Muharram, disunnahkan puasa. Ini sekalian saya jawab karena memang berhubungan dengan materi, memang saya tadinya mau jelaskan di akhir penutupan bahasan kita. Jadi disunnahkan. Hadisnya adalah Nabi SAW pernah kedatangan sahabat di hari Asyura 10 Muharram, lalu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, hari ini Yahudi puasa. Maka kata Nabi SAW, coba tanyain kenapa mereka puasa. Lalu sahabat ini pulang membawa informasi, mengatakan, ya Rasulullah, mereka berkata, kalau hari ini hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Maka beliau menyuruh puasa. Lalu dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan, waktu ditanya tentang fadilah puasa Asyura 10 Muharram, beliau mengatakan bisa mengampuni dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Itu kan jadi dibersihkan dosa setahun yang lalu. Maka ini berarti fadilah. Kemudian puasa sembilannya disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, bahwasanya beliau mengatakan, lain baqitu ila qabil la asumanna tasi', kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan ikutkan dengan puasa sembilannya agar tidak sama dengan Yahudi. Itu memang ada dianjurkan di bulan Muharram, tapi selain ini tidak ada ibadah yang khusus diperintahkan. Teman saya, orang tuanya meninggal, dia sudah tahu tentang sunnah yang tidak ada tahlilan di dalam Islam, tapi keluarganya belum faham tentang sunnah, tetapi keluarganya tetap saja mengerjakan. Pertanyaannya, apakah tindakan teman saya agar baik di mata keluarganya dan baik di mata Allah? Nah, sampaikan. Ya, sampaikan apa adanya. Kalau saya belajar, saya dapatkan ini belum pernah ada sunnahnya. Lalu dalam kematian itu kita jalankan sunnah Nabi SAW. Sunnahnya adalah orang-orang ini membuka pintu rumahnya 3 hari, menerima orang-orang yang datang untuk takziah. Kemudian orang yang datang bertakziah mendoakan, membawakan makanan dan minuman selama 3 hari. Itulah sunnah Nabi SAW. Tidak lebih daripada itu. Dan Nabi SAW kalau bertakziah di rumah sahabat tidak pernah berlama-lama. Mendoakan, Allahumallah ajrakum, innalillahi ma'a'ta walillahi ma'akhat, wa kullu syai'in bimiqdar. Ya. Semoga Allah mengagungkan pahala kalian, sungguhnya milik Allah yang diambil, milik Allah yang dia beri, milik Allah yang diambil, dan semua berputar sesuai dengan takdirnya. Lalu kemudian dia membawakan makanan dan minuman dan dia pulang, gitu kan? Seperti itulah. Saya mau tanya pembahasan minggu lalu tentang sihir. Yang saya tangkap dari penjelasan Ustaz, orang yang minta diruqyah tidak termasuk dalam hadis 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Ruqyah menurut penjelasan Ustaz adalah yang tidak syar'i. Berarti orang yang minta ruqyah tidak syar'i, tetapi tetap bisa masuk surga walaupun dihisab. Bukankah ruqyah tidak syar'i masuk dalam syirik, mendatangi dukun, tukang sihir? Mohon penjelasannya. Iya jawabannya, emang iya. Kan orang yang melakukan sihir itu melakukan dosa besar. Ya, artinya dia kalau meninggal tetap akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa diampuni, bisa tidak. Kan itu. Memang begitu hukumnya. Sama melakukan sihir. Ya, kecuali kalau dia sudah sampai pada tingkat melakukan kesyirikan lain. Sudah sampai pada hal-hal yang syirik, sudah sampai menyembah syaitan, sudah sampai pada sembelihan yang memang jauh dari agama Islam sudah keluar. Maka itu lain, sudah sampai kekufuran gitu. Bagaimana dengan alat musik yang terlanjur kita miliki? Bolehkah kita jual? Pendapat ulama yang kuat, boleh dijual kepada orang-orang non-muslim. Kemudian uangnya digunakan untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kakak yang terkena sihir dan apa ini? Tidak jelas ya. Seperti orang stres maupun sakit jiwa. Kami sekeluarga sudah mencoba secara medis, juga kepada psikolog maupun ustadz, dan terus berdoa. Beberapa ustadz yang kami datangi menjelaskan bahwa beberapa jin di tubuhnya kakak saya. Pertanyaan saya itu, apakah bisa ruqyah jarak jauh oleh seorang ustadz? Kalau ruqyah jarak jauh, kalau melalui telepon ya, dia dengar suaranya, itu masih ada yang membolehkan. Ya, itu masih dibolehkan. Tapi kalau misalnya duduk di sini kemudian dia baca ruqyah, niatkan orang rumah sana, itu enggak ada. Itu enggak boleh, gitu kan? Adakah pengaruh umur jin terhadap kekuatan terhadap ruqyah? Saya tidak pernah tahu masalah ini, tapi setahu saya tidak. Insya Allah tidak. Jadi peruqyah itu makin soleh dia, maka makin besar pengaruh bacaannya. Apalagi kalau dikuatkan dengan pasien juga memperbaiki keadaannya secara ibadah, maka lebih kuat lagi. Bagaimana membersihkan rumah dari pengaruh jin-jin? Karena kakak saya tidak sadar atau kurang sadar lagi untuk membaca Al-Quran. Jadi diruqyah rumahnya, sudah saya jelaskan, ambil air, kemudian diruqyah rumah itu. Diruqyah air tersebut lalu disemprot di sekitar rumahnya. Insya Allah itu bisa membersihkan dari penyakit sihir tadi. Dan saya sarankan, nanti sebentar ya, saya ulangi aja nomornya Ustaz Sahal, nanti dicatat lagi, karena ini masih, kayaknya masih banyak yang tidak hadir kemarin. Dicatat nanti konsultasi, dan bisa undang beliau ke rumah. Sama Ustaz Husain tadi itu bisa diundang insya Allah. Saya punya kenalan, dia mengaku sebagai ahli pengobatan menggunakan telur ayam sebagai media pemindahan penyakit pasien, dan juga menyuruh pasien mandi dengan bunga-bunga tertentu. Apakah ini merupakan praktek sihir? Jelas iya. Ya, ya. Cahui itu gak boleh. Dalam waktu di rukia, apa ciri-ciri yang terkena gangguan? Apakah teriak-teriak atau diam saja? Reaksinya macam-macam, ada yang kesurupan, ada yang kesemutan, ada yang tiba-tiba sendawa, ada yang muntah. Pokoknya dengar ayat pasti terganggu, jiwanya gak enak, gak tenang, itu ada pengaruh. Dari sekian banyak pengobatan sihir, apa yang paling manjur? Apakah doa bisa dipakai dan paling utama? Tadi kan sudah saya jelaskan ini cara-caranya. Jadi mudah-mudahan tadi diikutin ya, sudah saya jelaskan panjang lebar caranya. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbanyak istighfar, berdoa kepada Allah, dan ruqyah syariah. Ustaz, di kampung saya ada simbol sebuah perahu lama. Saya tinggal di pemukiman nelayan. Saat sebuah simbol perahu itu dibongkar, sering terjadi kecelakaan sampai menyebabkan kematian. Bisa dalam satu bulan dua kali. Apa solusi yang tepat untuk menyikapinya? Ruqyah, air, kemudian datang ke lokasi itu. Lemparin, siramin dengan air ruqyah. Datang ke situ, bacain ayat-ayat ruqyah, insya Allah hilang itu. Itu permainan syaitan, sering terjadi begitu. Sering terjadi, dia menakut-nakuti masyarakat. Bahkan Nabi SAW pernah menyuruh Umar bin Khattab untuk datang menebang sebuah pohon yang sering mengganggu orang-orang. Setiap lewat merasa takut di situ. Lalu kata Nabi SAW, pergilah Umar dan hancurkanlah itu. Maka Umar bin Khattab pun datang ke sana lalu menghancurkan dan menebang pohon itu. Apa tidak punya anak juga termasuk karena gangguan jin? Bagaimana merukianya? Bisa terjadi. Jadi bukan berarti dia tidak subur, mungkin dia subur, suaminya juga baik gitu kan, normal saja. Kalau ditinjau secara medis tidak ada masalah, kalau medis sudah mengatakan ini memang ada masalah, faktor keturunan misalnya, berarti sudah itu tinggal ikhtiar, beristighfar, minta kepada Allah. Tapi kalau secara medis mengatakan semestinya ini sel telurnya normal, ini sperma suaminya diteliti memang masih bagus, gak apa-apa, berkualitas, berarti ada pengaruh syaitan. Karena memang dia bisa menghalangi ya, tapi dia tidak bisa melakukan hal lebih daripada itu. Dia bisa menghalangi. Seperti misalnya ada hadis yang menjelaskan kalau seseorang berhubungan badan tidak membaca doa, Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami, maka syaitan partisipasi di hubungan itu. Artinya dia bisa terlibat dalam rahim biologis ya, dia bisa lari dalam tubuh manusia dengan darah gitu kan. Jadi memang itu bisa terjadi. Makanya sebaiknya memang dia apa namanya ruqyah ya, coba di ruqyah. Dan banyak orang yang di ruqyah juga dengan teman-teman yang sudah saya kasih nomornya itu, insya Allah beberapa bulan kemudian setelah ruqyah ada reaksi, mereka hamil dan seterusnya. Ayat 1000 dinar, 1000 macam kekayaan, apa benar Ustaz? Allahu a'lam. Ayat ini memang ayat yang benar dalam surah At-Talaq ini ya. Tapi kalau dinamakan ini ayat 1000 dinar, saya tidak pernah tahu itu. Ini tambahan baru ini. Alhamdulillah, semua tidak sesuai dengan tema. Nanti kita bahas masalah sholat, insya Allah pertemuan akan datang. Baik, mungkin sampai sini dulu insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Dan saya tadi sudah janjikan saya akan sebutkan kembali nomor. Kalau yang belum catat nomor Ustadz Sahal dan Ustadz Husain Mubarak bisa dicatat kembali sehingga bisa ngerukyah. Sebenarnya tidak harus rukyah tapi sama mereka-mereka, tapi bisa bertanya ya, intinya itu. Ustadz Husain Mubarak itu 0813-1709-6419. Kemudian kalau Ustadz Sahal 0896-3041-4084. Baik. ada yang saya mau informasikan juga. Teman-teman sekalian, kita sekarang kan berada di tanggal 14 Oktober ya. Tanggal 21, tanggal 28 kita masih ada pengajian insyaallah. Di awal November tanggal 4 saya tidak isi lagi ya. Jadi nanti ada tiga pekan di November saya enggak hadir. Tanggal 4 November, 11 November dan 18 November ini saya bimbing umroh. Jadi saya tidak bisa hadir di 3 pekan, tapi saya harap teman-teman tetap hadir. Saya akan minta beberapa teman nanti insyaallah yang bisa menggantikan materi supaya majelis ilmunya tidak kurang ya, tidak hilang insyaallah. Ini kan ada jadwal saya harus ke umroh ini. Mungkin begitu saya iklan dari sekarang, dan insyaallah nanti ketemu rakan-rakan juga saya akan ingatkan kembali kalau ada 3 pekan saya tidak isi pada saat bulan November nanti. Mungkin begitu. Mudah-mudahan semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah, semua yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah berikan kemenangan, Allah ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita di masjid yang mulia ini. Dan saya mengajak lagi jemaah sekalian, teman-teman, kalau ada yang punya fikiran untuk partisipasi di pembangunan dan pewakafan Islamic Center, insyaallah silahkan hubungi saya nanti. Kita akan buat di dalam Jakarta lokasi. Kalau antum punya lokasi di tempat-tempat tertentu, mungkin ada kerabat yang biasa mewakafkan tanah, atau memang diwakafin untuk kegiatan sosial, bisa dijual dulu kalau di luar Jakarta, nanti digabungkan dengan dana-dana yang ada di sini, kemudian kita akan buat di Jakarta Islamic Center, dan di dalamnya ada masjid yang besar, jami'. Saya juga akan selalu aktif di masjid itu. Allahu a'lam tempatnya, masih sementara kami tinjau di beberapa Jakarta. Kemarin sudah ada di Jakarta Selatan, tapi lagi mau dilihat negosiasi harganya, kita akan coba bebaskan. Kemudian nanti kita akan buat masjid jami' di situ, yang aktivitas saya rata-rata di masjid itu nanti insyaallah. Saya pun akan tinggal di sekitar situ. Kemudian juga akan ada pelatihan dai, teman-teman boleh ikut, itu lebih intensif lagi selama 2 tahun. Nanti ada program hafal Quran dan juga pelatihan-pelatihan dai, dan di dalamnya insyaallah juga banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.